Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hatul mutaromin, para alim ulama, para kiai yang kami hormati, para tamu undangan, hadirin hadirat, as'adakumullah. Marilah acara doa zikir tahlil dan solawat untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, aman, makmur, damai, serta memperingati haul almarhumah Simbah Kiai Haji Muslim Rifai Imam Puro yang kelima dan Simbah Nyai Hajah Umi As'adah yang kedelapan. Sebelumnya marilah kita senantiasa memberikan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik rahmat hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada majelis yang mulia ini dengan sehat tak kurang suatu apa. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita. Semoga kita dimasukkan menjadi umatnya dan mendapat syafaatnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang kami hormati, adapun susunan majelis pada malam hari ini disusun sedemikian rupa. Yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Acara yang ketiga pembacaan zikir tahlil. Acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mares KKBI dan Subhanul Waton. Acara yang keempat sambutan-sambutan. Adapun acara yang kelima adalah apel banser oleh Satuan Koordinasi Wilayah Jawa Tengah yang nanti diwakili dari Banser Solo Raya. Acara yang keenam adalah pagelaran suluk maleman oleh Sampak Gusuran pimpinan Habib Anies Soleh Ba'asin, dilanjutkan dengan Maulidatul Hasanah yang nanti akan disampaikan Al-Mukarram Romo Kiai Haji Manarul Hidayat dari Jakarta. Dan acara yang ke-8 doa, dan acara yang ke-9 adalah penutup. Hadirin hadirat yang saya muliakan, demikian susunan acara pada hari ini. Karena sudah waktunya majelis pada malam hari ini kita mulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Allah hadiniyah wa safa'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Terima kasih. Semoga dengan wasilah bacaan Ummul Quran tadi, majelis pada malam ini mendapat ridho dari Allah SWT. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Gus Muhammad Bahudin Lutfillah dari Grobogan. Untuk ini kepadanya waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahu adzim. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita lanjutkan acara yang kedua adalah pembacaan zikir tahlil. Royes akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Andes Mustari Al-Hafidz MBD. Untuk ini kepadanya waktu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, bapak-bapak pejabat pemerintah, baik dari pemerintah daerah Kabupaten Klaten, bapak-bapak dari anggota Muspida Kabupaten Klaten, wabil khusus uluriyah, keluarga besar almarhumah Simbah Kiai Haji Muslim Rifai Imam Puro Soed almarhumah Ibu Hajah Umi As'adah. Hadirin hadirat yang berbahagia ingkang tansah kula hormati, nuhun dawuh panjenenganipun keluarga almarhumah Simbah Kiai Haji Muslim Rifai Mampuro kula kadhawuhan menika dipun dadak kadhawuhan dereaken maos zikir tahlil katujakan khusus dumateng almarhum Simbah Kiai Haji Muslim Rifai Mampuro so Ibu Hajah Umi As'adah. Simbah Kiai Haji Muslim Rifai Imam Puro menika haul ingkang kaping gangsal saha Ibu Hajah Umi As'adah haul ingkang kaping 8 sumrambah dumateng negari Indonesia tercinta, mugi-mugi Allah paring keamanan negari Indonesia tercinta utawi negari NKRI lumantar doa kita sami ing dalu menika. Sumangga kita semeni sawetawis kita munajat dhateng Allah Subhanahu wa taala kanti lumantar wausan zikir serta tahlil kala wau ugi sampun kaaturaken khusus dumateng simbah sekalian Simbah Kiai Haji Muslim Rifai Mampuro lan dateng kita sami zuriyah kita sami ingkang sami rawuh. Semoga kita awali libtigha amardhatillah wali syafa'ati Rasulillah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti wa dhurriyyati syaikh al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وعلماء العاملين والأرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المرحوم سيمبه كيي حاجي مسلم رفاعي مامپورو سهو ابو حجه أمي أسعدة. اللهم اغفر لهما وارحمهما وتقبل أعمالهما برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد

Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslim li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaa'ima maghfiratik was-salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawda bil jannah wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ij'alil qur'ana lana fit dunya qarina wa fil qabri munisa bil qiyamati syafi'a وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلونا لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح جميع الأنبياء والمرسلين الشهداء والصالحين والعلماء العاملين ولأرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وخصوصا إلى مغفر له كيهتي مسلم خلف إمام بورا وحجة أمي أسعد. اللهم اغفر لهما وارحمهما وتقبل أعمالهما وأدخل جنة مثواهما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. مكتن بابا ايبو انكم تنسكوا ورماتي وبلغ خصوص الدرية بجان ايبو المرحوم المرحومة simbah kiai muslim rifai mampuro mbok menawi kathah kekirangan anggen kula mimpin dikisah tahlil nyuwun aku sami taksami wallahu muwaffiq ila aqwami thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Romo Kiai Haji Dr. Andes Mustari Al-Ahwat MBD yang telah memimpin tahlil pada majelis ini. Kita lanjutkan acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan Mares KKBI dan Subhanul Waton. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Thank you. Baik, demikian penampilan dari santriwan santriwati Pondok Pesantren Pancasila Sakti Sumberjo Klaten. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita lanjutkan acara yang keempat adalah sambutan. Sambutan yang pertama dari Soibul Hajah. Dalam hal ini akan disampaikan beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Saihuddin Zuhri SIP. Untuk ini kepadanya waktu kami persilakan. Salam ala Nabi Muhammad. صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا زمي ngantuk pindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, Bapak Ketua dari PBNU ini, Bapak Kiai Haji Manarul Hidayah, yang termasuk jajaran suriah PBNU, ya tidak salah kalau saya sebut dari PBNU. Ini sudah di tengah-tengah kita, tapi beliau sedang nggak enak badan sebetulnya, tapi alhamdulillah ya sudah hadir. Dan sekarang baru istirahat dan nanti kita dengarkan tausiahnya bersama-sama. Mudah-mudahan manfaat di dunia wal akhirah dan bisa memetik apa yang disampaikan. Dari jajaran Musbida tingkat 1, Bapak Gubernur yang mewakili jajaran PWNU, Bapak Ketua PWNU Jawa Tengah, kemudian jajaran Musbida tingkat 2 yang mewakili termasuk Bapak Polres, Bapak Dandim, dan yang mewakili semuanya. Ada yang mewakili disebut yang mewakili saja. Nggih, nyuwun sewu. Dan Bapak Musbika beserta jajarannya, Bapak Lurah dan Bapak RW, Bapak RT, dan semua hadirin hadirat yang mudah-mudahan semua diberi barokah oleh Allah SWT. Allahumma amin. Pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangannya dalam rangka doa bersama mendoakan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila aman, makmur, damai. Jadi hall-nya Mbah Lim itu cuman dompleng, cuman hanya apa makmuman, hanya makmuman terkabulnya doa Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila aman, makmur, damai. Sebab salah satu ajaran beliau yang ndongake nyuwun niat apik nek nggawake dhewe wis ninggal wong akeh, durung karo nek kabul ninggal wong akeh. Tapi kalau ndongake negara nek dikabulke sak negara sing ngrasake, awake dhewe mesti katut. Kira-kira seperti itu. Nah, ajaran almarhum yang seperti itu kita putra-putri dan tentunya semua anak didik Al-Mutakin Pancasila Sakti diuri-uri dan dilestarikan, syukur-syukur menjadi berkembang. Allahumma amin. Jadi dalam rangka doa untuk NKRI Pancasila aman, makmur, damai dan hal ini, alhamdulillah ini terang tadi hujan. Nah hujannya mudah-mudahan hujan rahmat. Allahumma ja'alna suqya rahmah wala taj'alna suqya adzab. Kira-kira seperti itu. Allahumma amin. Nah, ini sudah malam. Saya tidak panjang lebar, saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan segala macam kesiapan yang kita lakukan. Ya, kemampuan kita hanya seperti ini. Ini pun kita karena Allah, untuk Allah. Jadi tanpa pertolongan Allah, tanpa maunah dari Allah, acara ini mungkin juga tidak terselenggara. Oleh karena itu kami keluarga besar Al-Mutakin Pancasila Sakti mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan di sana sini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semuanya yang hadir pada malam hari ini. Dan saya yakin kehadiran dan acara ini pertanda terkabulnya doa, doa Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila aman, makmur dan damai. Lah kalau perlu nyun sewu Pak Dandim, Pak Polres, nek gur NKRI harga mati ku semu. Nah, ning nek semune piye? Asing arep ganti Pancasila niku nggih ngakune NKRI kok nggih napa mboten? Nah, ning nek Al-Mutakin Pancasila Sakti tapi nek salah nggih mboten napa kula dibondo mawon, nggih to. Nah, ning nek ora salah, nah mari kita kumandangkan doa Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila aman, makmur, damai, harga mati. Ngoten. Dadi ora ragu-ragu. Ngono. Nyuwun sewu niki semangat panjenengane. Wae kula nggih pun nate matur dhateng di Makodam, Pak Panglima, nek negara iki ambruk sing paling salah kiai kali TNI. Leres mboten? Mula ya kiai apa santri aja imbas-imbis oleh bela negara. Banjer? Banjer? Alhamdulillah isih siap. Walaupun luwe mbok menawi ning siapa ya kenceng. Alhamdulillah. Sak lajengipun mangke kula suwun sambutan saking gubernur ingkang mewakili, lajeng Bapak Kyai Haji Habsin nggih saking PWNU, lajeng mangke mboten sah kathah-kathah sambutan pun kalih mawon. Ingkang sambutan saking PWNU kalian wakil gubernur Muspida tingkat 1 kalian PWNU, lajeng dipun lajengaken mangke tausiah. Namun sak teringipun kula nyuwun pelilah panjenengan sedaya Pak hadirin semuanya, saya mohon restunya, mohon doanya. Kami ini mendirikan apa namanya guest house dan auladah. Guest house itu pada saat Gus Dur dulu zaman sering datang ke sini, ngendika datang Mbah Lim, Mbah-mbah damel guest house Mbah. Lajeng lain hari lain waktu Mbah Lim datang, Gus Dur rawuh lagi, lalu Mbah Lim menyampaikan kepada Gus Dur, Gus guest house wis dadi, nanti opae. Jawabnya Gus Dur pripun? Wali kok nageh. Jadi kalian gemujene persis kan Gus Wau niku. Ngakak ngeten Gus Dur, wali kok nageh lajeng Mbah Lim nyauti bodong ngoten. Nah, niku zaman semanten lajeng aulat menapa gesus nggih sampun wonten namung kagem Pondok Putri. Lah sak menika alhamdulillah sampun kagem sare Kiai Manarul Hidayah. Kalian istirahat sekedap mangke sareng-sareng kalian kita. Salajengipun auladah menika jarene keputrian. Keputrian itu untuk para putri khususnya para peziarah. Mbah Lim niki nek ningali peziarah ingkang saking tebih-tebih yang dari jauh-jauh pakai bus, dua bus, tiga bus nyampur di masjid putra putri, saya itu prihatin. Alhamdulillah sekarang sudah berdiri. Nanti mohon peresmian itu sebetulnya hanya seremonial, tapi mohon doanya mudah-mudahan khususnya para kiai, ya Pak Ketua PWNU, lajeng sedoyo jajaranipun yang hadir semuanya, Bapak pejabat semuanya, mohon doanya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Bahkan mungkin non muslim pun juga ada yang ziarah ke sini kalau misalnya mau apa namanya, pernah mahasiswa stiper yang non muslim juga ziarah ke sini terus kemudian pertemuan di situ, enggak ada masalah. Yang penting bermanfaat, kira-kira seperti itu. Nah, ini nanti sebelum Kiai Manarul Hidayah untuk menyampaikan tausiahnya, saya mohonkan untuk sekedar potongan tumpengnya diparingke banser mawon ben tambah semangat oleh bela negara, oleh bela kiai. Siap? Alhamdulillah. Kirang langpun nyun pangapunten, matur nuwun. Bapak taufiki ila billah. Alaihi taqaltu wa ilaihi nib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Sayyidul Hajah yang telah disampaikan Gus Ahmad Saihuddin Zuhri. Kita lanjutkan sambutan yang kedua dari pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Tanfidiyah beliau Bapak Dr. Kiai Haji Abu Hafsin MA. Untuk ini kepadanya waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Dorotal muhtaromin, poro sepuh, poro alim ulama, poro kiai, mobil khusus Bapak Kiai Haji Manarul Hidayat yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita sekalian, yang sekaligus pengurus besar, salah satu dari Rois Suriah pengurus besar Nahdlatul Ulama yang kami hormati, Bapak Gubernur atau yang mewakili beserta Forkompinda yang hadir, Bapak Roy Suryah PCNU Kabupaten Klaten. Baru saja saya pulang dari Kebumen, jadi masih ingatan masih di Kebumen. Roy Suryah PCNU Kabupaten Kebumen beserta seluruh jajarannya Klaten, maaf, beserta seluruh jajarannya, pengurus yang lainnya, ketua cabang beserta seluruh jajarannya yang kami hormati, Bapak yang mewakili bupati beserta forum komunikasi pimpinan daerah, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan yang lain-lainnya yang hadir, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, wabil khusus keluarga besar almarhum almaghfurlah Simbah Kiai Haji Muslim Imam Puro yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka memperingati atau haul wafatnya almarhum almaghfurlah Simbah Kiai Haji Muslim Imam Puro yang kelima dan Ibu Nyai Muslim Imam Puro yang kedelapan. Mudah-mudahan sekali lagi kehadiran kita semua bersama-sama di sini dicatat oleh Allah sebagai amal baik yang akan berikan syafaat di yaumil kiamah. Amin, Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan selalu keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya sampai yaumil kiamah. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak akan panjang lebar memberikan sambutan ini. Hanya saja mungkin perlu kami sebagai atau atas nama warga NU di Jawa Tengah, kalau seandainya ditanya atau ada pertanyaan bagaimanakah perasaan pengurus wilayah NU dan warga NU Jawa Tengah dengan wafatnya Mbah Lim, tentu saya yakin semuanya akan merasa kehilangan semua. Kami sebagai warga NU sangat merasa kehilangan, dan meskipun sudah 5 tahun Simbah dipundut atau kapundut, perasaan waktu itu masuk kemarin. Apa yang membuat warga NU begitu dekat dengan Mbah Lim? Terus terang saja, apa yang menjadi ikon perjuangan Mbah Lim di sini tercatat. NKRI, doa untuk NKRI, Pancasila, aman, makmur, damai. Itu yang sudah menjadi ikon dan sudah sangat dikenal, karena inilah yang sebenarnya juga menjadi milik warga NU dan juga pengurus-pengurus NU sejak NU didirikan pertama kali. Jadi kalau seandainya kita datang di sini dalam rangka haul Mbah Lim yang kelima ini, kemudian kita diingatkan kembali untuk selalu setia terhadap Pancasila dan NKRI, saya kira itu sudah menjadi komitmen kita bersama, komitmen warga NU untuk tetap setia dan mempertahankan Pancasila dan NKRI, sehingga bagi NU di mana-mana yang namanya NKRI itu sudah harga mati. Ini saya kira tentu saja istilah NU yang sangat terkenal bahwa NKRI harga mati ini sejalan senafas dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh Mbah Lim. Atau boleh jadi gagasan yang selama ini dikumandangkan dan dinyanyikan oleh NU di mana-mana, khususnya pada setiap kali melakukan kaderisasi atau pelatihan kader, boleh jadi diilhami oleh gagasan almarhum almaghfurlah Mbah Lim yang kita cintai ini. Oleh karena itu sekali lagi dengan gagasannya ini, mari kita doakan. Kita doakan mudah-mudahan keinginan yang selalu dikumandangkan dan dipanjatkan oleh Mbah Lim ini benar-benar diijabah oleh Allah. Sehingga tadi betul seperti disampaikan oleh Kiai Saifuddin, putra dari almarhum Mbah Lim, kalau seandainya Indonesia ini aman damai, insya Allah dampaknya juga akan mengenai semua umat yang hidup di Indonesia. Bahkan bukan hanya umat Islam saja, tetapi juga non muslim pun akan mendapatkan. Inilah saya kira makna Islam yang rahmatan lil alamin itu. Sekali lagi, inilah makna dari Islam yang rahmatan lil alamin itu. Jadi ibu-ibu, saudara-saudara harus yakin, dan semuanya kita harus yakin bahwa apa yang sebenarnya sekarang sedang diusung oleh Mbah Lim itu, itulah yang menjadi kewajiban kita semua untuk meneruskannya. Apa yang dicita-citakan oleh Mbah Lim harus menjadi cita-cita kita bersama. Saya yakin sekali lagi, ketika doa Mbah Lim ini dijabah, maka yang mendapatkan manfaatnya bukan hanya kita warga NU, bukan hanya kita umat Islam, tetapi juga semua bangsa di Indonesia tanpa membedakan latar belakang keyakinan agamanya, semuanya mendapatkan manfaat. Inilah sekali lagi Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau dulu Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan ditanya, Islam yang rahmatan lil alamin itu apa? Habib Lutfi enggak kemudian memberikan sebuah definisi. Wis ngene wae, Islam rahmatan lil alamin itu ibaratnya kita pakai minyak wangi. Ketika kita pakai minyak wangi, serembak harumnya minyak wangi itu tidak kemudian hanya oleh orang Islam saja. Nggih. Kalau kita pakai minyak wangi, yang merasakan wanginya kan bukan hanya orang Islam saja. Ketika kita jalan di hadapan orang Hindu, ya orang itu juga mendapatkan harumnya minyak wangi. Ketika kita berjalan di hadapan orang yang non muslim, orang Kristen juga mendapatkan harumnya minyak wangi. Ibaratnya seperti itu. Jadi kalau seandainya kita mengamalkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin yang selalu diusung oleh Mbah Lim ini, insyaallah siapapun yang ada di hadapan kita, siapapun yang ada di sekeliling kita akan mendapatkan manfaat dan maslahatnya dari Islam yang kita laksanakan ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah agar apa yang selama ini diusung, dipanjatkan oleh almarhum almarhumlah Mbah Lim ini dijabah oleh Allah, sehingga sekali lagi nikmatnya, manfaatnya tidak hanya untuk kita orang NU, tidak hanya untuk kita orang Islam, tetapi untuk semua bangsa. Amin. Allahumma amin. Demikian sekali lagi atas nama warga NU di Jawa Tengah, kami ikut meskipun sudah 5 tahun, kami ikut merasa berduka cita atas wafatnya dan kapundutnya Mbah Lim ini. Kita semuanya tentu saja harus berdoa, mudah-mudahan Mbah Lim ditempatkan di sebaik-baiknya tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita lanjutkan sambutan yang terakhir dari Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang akan disampaikan Bapak Dr. Andes Supriyono MM, Kepala Biro Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Untuk ini kepadanya waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para alim ulama, bapak ibu hadirin yang saya hormati, sebelumnya kami mohonkan maaf Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo. Pada malam hari ini tidak dapat hadir secara pribadi karena kesibukan beliau juga. Oleh karena itu beliau mohon maaf, dan salam dari beliau kepada Bapak dan sekalian. Kemudian beliau menugaskan kami untuk hadir di sini sekaligus membacakan sambutan beliau. Oleh karena itu, perkenankan saya akan membacakan sambutan tertulis beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sesepuh dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti, para kiai, ustaz, alim ulama, panitia, undangan dan hadirin sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah malam ini kita masih diberikan nikmat, sehat dan kesempatan sehingga dapat bersama-sama hadir dalam acara doa bersama untuk NKRI Pancasila aman, makmur, damai serta haul almarhumah Mbah Lim Kiai Haji Muslim Rifai Imam Puro dan Mbah Lim Putri Nyai Hajah Ummi As'adah yang ke-8 yang diselenggarakan di Ponpes Al-Muttaqin Pancasila Sakti Klaten. Tak lupa selawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti syafaatnya di akhirat nanti. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saya memberikan apresiasi atas diselenggarakannya kegiatan ini karena selain meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kegiatan ini juga menjadi wahana untuk berdoa agar Indonesia selalu jaya, aman, tentram, damai dan semakin sejahtera serta Pancasila abadi menjadi dasar negara kita. Terpenting peringatan haul ke-8 Ahmad Furlah Mbah Lim dan Mbah Lim Putri ini adalah wujud penghormatan kepada beliau atas jasa-jasanya dalam perjuangan dan perkembangan agama Islam. Maka keteladanan beliau bisa dijadikan inspirasi dan sumber motivasi terutama dalam memanifestasikan sikap Islami yang rahmatin lil alamin, Islam sejati sebagaimana dituntunkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam hadir untuk kebaikan bagi seluruh penghuni alam semesta. Islam itu sangat menghargai perbedaan, mengandung nilai-nilai toleransi, gotong royong, perdamaian, keberagaman dan cinta kasih pada sesama manusia. Saat ini kemiskinan, narkoba, intoleransi, radikalisme dan terorisme menjadi PR bangsa Indonesia yang berpotensi memecah belah kebinekaan Indonesia. Untuk itulah peran kiai, alim ulama dan pemuka agama menjadi lini strategis dalam memberikan pemahaman dan pencerahan kepada umat. Maka dari itu, pada kesempatan yang baik ini saya derek titip kepada para kiai, ustadz dan alim ulama. Kula nyuwun panjenengan sami ampun sayah paring pitutur dumateng umat tentang bahaya narkoba, intoleransi, radikalisme dan terorisme. Selain itu, terus berikanlah petuah dan nasihat kepada umat untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, toleransi, kerukunan, kerukunan gotong royong, menghargai perbedaan serta terus jaga Pancasila dan NKRI kita. Monggo para sederek sedoyo, kita rapatkan barisan, kita rekatkan persatuan, kita jaga Indonesia dari perpecahan. Mari kita terus berkontribusi, berbuat yang terbaik untuk merawat Indonesia demi Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, NKRI harga mati. Hadirin dan undangan yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi, melindungi dan memudahkan usaha kita dalam membangun Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah tertanda Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Bapak dan Ibu sekalian, demikian sambutan Bapak Gubernur telah kami bacakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Edes Supriyono MM. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita lanjutkan acara berikutnya. Apel Banser oleh Satuan Koordinasi Wilayah Jawa Tengah yang akan diwakili jajaran Barisan Ansor Serbaguna Solo Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Amma ba'. Yang terhormat para kiai, para alim, para ulama, yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, para hadirin hadirat yang dibakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus sahabat-sahabat Banser yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada malam hari ini, sebelum kita mengucapkan ikrar meneguhkan kembali bahwa NKRI harga mati, NKRI Pancasila aman, makmur dan damai, kami sampaikan kepada sahabat-sahabat Banser sekalian, apakah sahabat-sahabat Banser siap untuk menjaga NKRI? Ya. Saya tanyakan sekali lagi, apakah sahabat-sahabat siap mempertahankan NKRI? Ya. Untuk seluruh para kiai, para ulama yang terhormat, ini adalah komitmen kami, komitmen anggota Barisan Ansor Serbaguna. Oleh sebab itu, mohon doa restu kepada para kiai, para ulama sedoyo, dan juga dukungan dari instansi pemerintahan, wabil khusus Bapak Gubernur, Bupati ataupun aparat TNI maupun Polri, dan seluruh warga masyarakat khususnya di wilayah Klaten dan Solo Raya. Oleh karena itu, tolong sahabat-sahabat Banser yang ada di depan saya, sahabat-sahabat sebagai wakil dari seluruh anggota Banser se-Solo Raya khususnya, kita akan sama-sama berikrar untuk meneguhkan kembali, untuk menyatukan komitmen kembali bahwa NKRI harga mati adalah sesuatu yang final. Saat ini organisasi-organisasi lain ada yang sudah berani memunculkan diri, sudah menunjukkan dirinya untuk menggeser Pancasila. Hanya satu kata untuk kelompok-kelompok itu: hancurkan! Semangat! Terima kasih. Untuk selanjutnya, tolong ikuti ikrar yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami barisan Ansor Serbaguna siap siaga sebagai benteng negara serta pengawal kiai dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila, aman, makmur, damai, dengan berbekal taqwallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Demikian para hadirin ikrar yang kami sampaikan. Sekali lagi khususnya kepada para ulama, para kiai, dan juga para aparat pemerintahan, kami mohon dukungan dari semuanya agar kami diberi kekuatan dan istiqomah untuk mengawal NKRI Pancasila aman, makmur, damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Hadirin hadirat, as'adakumullah. Kita lanjutkan acara yang ke-6, pagelaran suluk maleman oleh Sampak Gusuran pimpinan Habib Ani Soleh Ba'asin. Untuk ini kepadanya waktu kami haturkan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, janjane ku ning kene aku rada ndredeg. Ndredeg banget ning kene. Karena saya tidak hanya menghadapi jenengan, tapi saya merasa menghadapi aku ki isin nyebut guru iki. Soale dadi murid ya ora pantas, dadi santri ya ora pantas. Neng nek boleh menyebut beliau adalah guru, 22 tahun paling tidak saya mengikuti beliau. Jadi saya agak gemeter ngomong neng kene, wah iki dideloki kok kono terus. Ora wani ngomong apa-apa. Ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita malam ini memperingati haul beliau yang kelima, juga haul Nyai Umi As'ajah yang ke-8. Sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol macam-macam, kita buka ini dengan bareng-bareng kita berdoa, baca Fatihah, noto hati. Semoga tadi kan istilahnya kan aman, makmur, damai. Kok ora diwalik? Makmur, damai, aman misalnya. Kenapa Mbah Lim selalu memakai istilah AMD? Aman, makmur, damai. Nomor siji ki aman. Aku iki makmur kaya apa nek ora aman iki? Wis kowe duwe duwit sak miliar nek ora aman iki enggak akan seneng Anda, enggak akan kedamaian, enggak akan tercapai. Jadi kalau aman, makmur baru bisa damai. Ah. Muslim wong Islam itu cirinya orang Islam itu aman, mengamankan orang lain dari mulut dan tangannya, perbuatannya. Jadi aman iki wis sifate wong Islam kudune. Nek wong Islam dhatil ngganggu wong liya wis ora Islam iki. Wis ora mukmin. Karena itu Mbah Lim memilih aman. Pertama kali aman. Ojo ono sawat-sawatan. Ojo ono bandul-bandulan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Indonesia ini mayoritas ya apa? Islam ya. Kalau Anda mau menghancurkan Islam, Indonesia mau menghancurkan Indonesia, gampang banget. Du wong Islam di wong Islam, Indonesia akan bubar. NKRI akan harga hidup terus-menerus. Enggak harga mati. Kalau orang Islam dengan orang Islam gelut, hancur kita. Dan karena itu ini saya awali untuk kita nanti berdoa bersama. Tahun-tahun 2000 awal banyak ada beberapa skenario dunia. Iki kudu rodok reti titik-titik supaya kita tidak salah melangkah. Skenario dunia itu akan dihadapkan antara umat Islam dengan Barat Kristen dengan Konfusius Cina. Itu gagal. Kemudian skenario berikutnya itu akan muncul dalam bentuk umat Islam diadu dengan umat Islam. Yang sudah berhasil itu Arab Spring. Ning Arab kono wong Islam wong Islam didu sehingga negara-negara apa kowe delok saiki. Libya hancur, Irak hancur, itu karena orang Islam diadu dengan orang Islam. Lebanon kocar-kacir, Syria sekarang sudah digarap. Dan mereka sedang merencanakan antara tahun 2017 sampai dengan 2022 konflik itu akan dipindah ke Asia, terutama ke Indonesia. Wong Islam didugar wong Islam. Kalau kita mulai itu, maka kita sedang menghancurkan Indonesia. Nek wong Islam gelut ambil wong Islam, Indonesia habis. Pasti akan terpecah belah. Dan hari ini tanda-tandanya sudah muncul bahwa kita diadu domba. Tinggal kita menyadari atau tidak. Maka kita berdoa bersama-sama nyuwun kalian Mbah Lim, beliau masih berperan. Ojo anggap nek wali meninggal itu hilang. Masih berperan. Wali-wali di Jawa, kenapa Jawa tidak bisa dihancurkan? Kenapa Indonesia tidak bisa dihancurkan? Karena para wali-wali tidak rela Indonesia dihancurkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Spanyol itu dulu Muslim mayoritas, habis. Filipina dekat dengan kita, kerajaan Islamnya besar sekali, habis sekarang. Orang Islam hanya sedikit di selatan. Indonesia ini diuncer-uncer rakaruan parae sejak Belanda pertama masuk sampai sekarang Islam tetap mayoritas. Karena apa? mendarah daging karena doa para wali-wali itu. Ora iso diulek-ulek meneh. Wong Indonesia ini sekti-sekti. Diuncrang-uncrang didu, ya paling sithik ngono kuwi sing seneng gelut, sing liyane tetap menjaga kesatuan itu secara murni tanpa ada kepentingan apa-apa. Maka mari kita baca Fatihah bareng-bareng. Mudah-mudahan doa itu pertama kali untuk seluruh umat Islam, seluruh umat manusia. Mudah-mudahan, karena ini nyuwun sewu agak melebar sedikit. Informasi kemarin itu Mei ini bisa jadi Amerika menyerang Korea Utara. Bisa jadi, belum tentu. Kalau itu terjadi, bubrah ini. Pasifik itu bubrah, nuklir itu. Dan itu kalau itu terjadi, ekonomi dunia akan kocar-kacir dan imbasnya akan sampai ke Indonesia. Neng, kita tenang saja. Karena kita punya Mbah Lim, kita punya banyak wali-wali di sini yang tetap akan mendoakan kita dan akan memberi petunjuk kita dengan cara beliau masing-masing. Maka kita pertama kali AMD ini kita tekankan betul dengan kita Fatihah bareng-bareng, soko ati sing resik. Minta seluruh umat manusia, karena itu ada joglo perdamaian seluruh umat manusia toh. Dan Mbah Lim itu tidak melihat agamamu apa. Dan Kanjeng Nabi Islam itu tidak pernah melihat apa agamamu. Sing penting menungsomu kaya apa. Nek kowe gawe ngetaki wong ya kowe dudu Islam. Kowe dudu Buddha, kowe dudu Katolik. Nek kowe menungso elek. Kita harus mulai, nanti kita coba, nanti ada Pak Manarul, kita pilah-pilah nanti. Karena selama ini kita hanya tahu bahasa itu Islam, rahmatan lil alamin. Ning orang ngerti piye janjane aplikasinya dalam hidup sehari-hari. Bagaimana kita mempraktekkan itu dalam kehidupan setiap saat. Kene nganggo jilbab. Ning sempit banget kae. Terus ning jalan plengak-plengok kuwi rumangsane wis dadi Islam jilbabe. Sing mlebu surga jilbabe, wonge mbok mengendi. Padha wae sing lanang ya ngono, nganggo sorban, nganggo kopiah. Lah sing mlebu surga engko kopiahe sorbane. Wonge mbuh nyasar ngendi ngono. Ning insyaallah kalau kita ikut wali-wali insyaallah tetap kita akan diselamatkan fid din wa dunya wal akhirah. Mari kita baca Fatihah bareng-bareng dengan niat untuk menyelamatkan seluruh umat manusia sedunia. Karena sama-sama cucu anak Adam. Kemudian menyelamatkan seluruh umat muslim. Jadi pertama kali umat manusia, kemudian baru orang-orang muslim. Setelah itu orang-orang beriman. Beda, ada beda sedikit-sedikit semua itu. Orang beriman. Kemudian kita diselamatkan minimal kalau yang paling dekat seluruh masyarakat Indonesia. Bopo ae agamane atau tidak punya agama, terserah kae. Ning nek Pancasila gak duwe agama ya kebablasan ngono wae lho. Wong ketuhanan yang Maha Esa. Itu kita diselamatkan seluruh bangsa kita. Atau kalau tidak bisa yang paling dekat sak Jawa. Kalau gak bisa yang paling dekat kabupaten kita, sekelurahan kita, sak RT kita, kepepet-pepete sak keluarga kita sendiri diselamatkan. Kita baca Fatihah dengan niat demikian. Seperti tadi disinggung saya dengar Gus Zuhri, saya manggilnya Gus Zuhri ya, walaupun sudah kiai sebenarnya. Bahwa berdoa pertama kali itu, nek kowe ndongakno wong liya iki mesti kena awakmu. Nek kowe ndongakno awakmu, kum tentu kowe entuk dongane gak makbul. Jadi nek kepengin mulya iki ndongakno wong liya terus-menerus. Mesti awakmu malah mulya. Nek kowe ndonga awakmu dhewe ya Allah. Nek kowe nek ndongakno tanggamu, ndongakno kuwi macam-macam lho ya. Kowe dikeplak kowe ndongakno ya Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Itu ndongakno wong liya kuwi. Ora ya Allah, keplak bales wong kae. Aku wong Islam sering ngono kuwi. Diuneni sithik, ya Allah kaya khianat kaya awas kowe ya. Ya, kita baca Fatihah bareng-bareng nanti ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian apal selawat nariyah ya. Ah, nanti kita bareng-bareng minta pada Rasulullah karena selawat nariyah ini konon susunan selawat yang paling awal. Yang paling awal disusun. Bahkan konon ada yang mengatakan itu di zaman Rasulullah disusun. Itu kita baca bareng-bareng nanti dengan teman-teman sampak gusuran diiringi, kita baca dengan niat betul-betul minta tolong Rasulullah supaya menyelamatkan kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, percaya enggak? Banyak orang-orang Arab, aku ini Arab apa enggak tuh? Yang ulama-ulama Arab datang ke sini dari beberapa negara, ketemu ulama kiai-kiai di Jawa. Beberapa kiai di Jawa untuk tanya Rasulullah pendapatnya bagaimana. Karena banyak ulama di Jawa yang ditemui Rasulullah langsung. Sementara mereka enggak. Jadi Rasulullah itu asih karo Indonesia. Nek kowe ora asih, keterlaluan jenenge. Jadi mari kita minta betul-betul pada Rasulullah diselamatkan kita semua. Karena kita enggak punya senjata apa-apa kecuali doa. Monggo kita mulai pertama kali dengan Fatihah nggih. Alaniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Kabulkanlah semua permintaan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan, dari segala perpecahan, dari segala sel-sel yang akan memecah belah kami menjadi berkeping-keping. Satukanlah hati kami sehingga kami bisa mengangkat Indonesia menjadi mercusuar dunia. Monggo kita sama-sama salawat nariah. Kita semua mendengar ratapan kita semua, mendengar permohonan kita bahwa kita lebih suka perdamaian daripada percongkrangan ya, jarongan. Takbir ya, enggak apa-apa. Jadi ada teman-teman yang biasa takbir, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ada teman-teman yang pakai cingkrang, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Senang jenggot, enggak apa-apa. Mereka baru bisa mencintai Rasulullah di tingkat itu. Jangan dimusuhi, jangan dimusuhi, jangan. Rangkul mereka, rangkul mereka. Nek iso luweh, luweh gede timbang kuwi. Aja mung jenggote tok, aja mung cingkrange tok. Ning akhlake, kan gitu kan. Jadi aja dimusuhi. Ah nek musuh terus entek-entekan donyamu kowe. Kita rangkul. Mbah Lim itu setahu saya merangkul semuanya. Wis to. Wong sing dianggap paling elek diparani kok. Orang mungkin dianggap mulia tok, dirangkul semua, diajak dialog. Walaupun beliau ini kan, menurut saya, makomnya kan musawi. Jadi kayak Nabi Musa kayak galak kayak kan, tegas. Dan ciri-ciri beliau itu hampir sama dengan Nabiullah Musa. Agak kalau bicara kan agak sulit kan itu. Jadi makomnya musawi, agak sulit bicara dan gurunya jelas. Gurunya juga Nabi Khidir alaihissalam. Jadi ciri-ciri musawinya Nabi Musa itu kelihatan. Karena itu Mbah Lim itu urusannya paling banyak itu urusan politik, sosial, wes itu ahlinya. Dan beliau selalu merangkul semuanya. Jadi kiai-kiai ini, wong ning Jakarta, ning gone luar negeri kae kan delok kiai-kiai desa. Ora arti jam dingdung, kan gitu kan? Pengalaman saya sendiri ketemu kiai ning pucuk gunung ning desa iku ngerti peta dunia. Ora peta kan lho Mbak, Mas, Pak. Ora peta gambar kae lho. Peta kekuatan di dunia ini ada begini-begini. Tahu. Ojo diremehno. Ada teman dari Amerika datang ke Indonesia. Dan sekarang tinggal di Indonesia di Magelang. Beliau sudah keliling ke banyak negara. Ketemu orang-orang Buddha, ini tidak membandingkan ya, maaf tidak membandingkan. Ketemu orang-orang Buddha, ulama-ulama Buddha, ketemu ulama-ulama Hindu, Zen, orang-orang, ketemu paus, ketemu banyak. Neng ketika ke Jawa, kaget deh. Neng kono kae, neng gone apa jenenge? Kalau orang Buddha untuk jadi sakti itu dia koyo-koyo bertapa, mus wiridan bertapa. Sehingga kelihatan ada koyo sekti kan gitu kan. Jadi, semua agama begitu. Nah, kiai-kiai ki ora. Kiai-kiai ki yo mergawe kaya wong biasa, yo mergawe, yo kumpul, kapan wiridane, kapan ora ketok. Tapi dia ketemu aneh. Ini pengakuan dia ya. saya melihat aura. Ngerti aura enggak? Ana ora googling dhisik kae lho. Musa iki apa-apa takok Mbah Google, agama ae takok Mbah Google. Jadi kono kiai Google saiki ya kuwi. Jadi pancaran, pancaran cahayanya itu dia temukan yang paling kuat itu di Jawa. Di Indonesia, di kiai-kiai yang tidak nek cara Jawa iki orang dayani kae lho. Ternyata dia kagum. Dia punya kemampuan bisa melihat pancaran itu. Dia kagum, anggar ketemu kiai-kiai saya dianggap, loh, kok iki wong iki ketoke ora tahu tirakat orang anu, tapi ada pancaran cahaya yang luar biasa. Itu. Jadi kiai-kiai itu walaupun tersembunyi, Bapak Ibu, Indonesia ini tidak akan berdiri kalau tidak ada kiai-kiai. Nusantara ini tidak akan bersatu kalau enggak ada kiai-kiai. Jadi nek pelajaran sejarah mengatakan bahwa Indonesia itu bisa menjadi Indonesia sekarang itu karena pernah dijajah Belanda, itu hanya faktor pemicu. Sejatinya sejak zaman sebelum Demak pun itu antar ulama, antar kiai di Jawa, di Sumatera, di Makassar, bahkan di Papua di Raja Ampat itu saling terhubung. Banyak buktinya. Bahkan ulama Aceh tahun 1870 berapa lupa saya, itu sudah membuat pernyataan dalam seminar mereka, kalau nanti suatu saat lahir Al-Jumhuriyah Al-Indonesia, disebut Al-Jumhuriyah Al-Indonesia, maka kita wajib bersama-sama mendukung. Itu Indonesia gung lahir, jeneng Indonesia gung ono. Jadi kalau kita mengatakan Indonesia ini rumah kita, ya ini rumah kita karena bapak-bapak kita yang membangun. Dan umat Islam yang paling bertanggung jawab merawat. Orang mau jogo, jogo gampang mas. Jogo gue pentungan wae wis. Anggere wong apa pentungi ngono tok. Merawat yang paling sulit. Merawat supaya ini tetap berkembang menjadi satu kesatuan yang besar. Itu tugas para kiai dan yang dilakukan oleh para kiai demikian. Cuma sayang ketika merdeka kita enggak tahu, ada banyak pertanyaan, ada banyak hal. Ya kenapa kok di biyen kok ya sekolahan sing diburu? Kok ora pesantren misalnya? Banyak, banyak. Banyak hal. Karena pesantren itu di Indonesia dari Aceh sampai dengan Raja Ampat itu sudah ada infrastrukturnya. Sekolahan durung ono infrastrukturnya. Tahun 80-an itu baru ada SD Impres. Ini kenapa kok sekolahan? Ada banyak hal yang harus kita selesaikan nanti. Artinya, bukan final. Indonesia itu bukan final. Indonesia itu akan menjadi apa tergantung kita melakukan apa. Jangan anggap Indonesia ini final. Harga mati itu bukan harga final. Harga mati itu dalam pengertian bahwa ini tidak boleh dirubah sebagai negara. Tapi isinya harus terus-terus menerus berkembang secara dinamis. Jadi nanti kita akan lihat Gus Zuri, mungkin ada orang-orang yang akan bisa diajak dialog nanti. Juga saya Mas Mehmet, Mas Mehmet, ya, yono sing flyere salah ya. Mehmet itu kalau bahasa Turki itu Muhammad, diundang Mehmet. Orang Sunda ngambilnya Mehmet. Nah ini wong di gak jelas. Wong Turki apa wong Sunda? Apa malah wong Jawa? Aslinya Anda ini dari mana? Saya? Ya. Dari Manado. Loh, malah gaduh-gaduh ini. Jadi salah kabeh aku ya. Jawa ora, Sunda ora, malah Manado. Ini seneng malsu ini mesti. Ya gimana Mas Mehmet? Ya, pripun. Anda Muslim? Alhamdulillah. Ya tadi kan Habib bilang ada manusia, ada Muslimin, ada mukminin. Ada mukminin. Lah saya termasuk yang mana terserah jenengan dah. Lah aku toh. Iku sing biji Gusti Allah. Ini kayak orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang kan kafir kamu. Loh, kafir-kafir piye to? Sing ngerti kafir iki mau Gusti Allah. Wong kafir ya awake dhewe gak ngerti kok. Lah nek mau kafir kan duding ini kalau wong Jawa itu luar biasa. Bahasanya itu kaya sekali. Duding iki sing siji rono sing papat ning awake dhewe. Iya ta? Kafir kowe. Loh, sing papat berarti 80% ini awakmu kafir karena 20%. Jadi wong Jawa ini sangat kaya dalam budaya semacam itu. Kafir iya Pak. Ini empat ke kita. Iya. Nah, mau gua omong kafir. Nah, kita teman-teman. Kafir itu makanan apa tuh? Kafir itu semacam undi-undi yang dibungkus. Ah, saya tuh nanya beneran, Beb. Kafir itu kalau kita pakai bahasa artinya menutup. Kufur itu menutup di bahasa Inggris jadi cover. Lo bener serius? Cover buku itu penutup buku. Iku kafir buku. Iku dimatok-matok. Oh okay. enggak serius ini serius. Serius. Bahasa Inggris cover itu dari bahasa Arab kafir. Kafir itu artinya menutup. Menutup. Ya, dulu itu di Arab sana istilah itu dipakai untuk petani. Para petani itu kafir. Ora kafir agama lho kuwi. Oh iya. Karena dia mengolah tanah, menutup tanahnya, ditutupi untuk ditanami. Nah, istilah menutupi itu kafir. Berarti kalau ibu-ibu pakai kerudung, ibu-ibu mengkafiri rambutnya gitu. Setuju. Nah. Bapak-bapak kayak kopi ya? Pakai bapak-bapak mengkafiri rambutnya. Nah, kita butuh. Oh ya, saya baru ingat sekarang, Beb. Pantesan kalau malam Jumat bapak-bapak demen sama kafir. Enggak ikut-ikut saya kalau itu. Oh, iya. Jadi bahasa itu kita kan enggak paham kan banyak. Bid'ah itu juga kita enggak paham. Nanti kita bahas deh. Kafir itu menutupi. Maka pengertian kafir berlapis-lapis. Sangat berlapis-lapis dan tidak bisa begitu saja diambil. Ana wong kafir kitab, gitu. Kafir kitab. Tapi kan bukan kafir yang lainnya. Kita ini kafir. Kafir terhadap kejahatan. Kan gitu. Tapi kita menerima kebenaran. Jadi orang yang menutupi kebenaran itu namanya kafir. Nek buku jadi cover. Gitu. Cover buku. Jadi kafir itu tidak bisa begitu. Saya ngerti iman kan mau Gusti Allah. Saya ngerti imannya kita kan Gusti Allah. Betul. Kalau kita menutupi sesuatu, karena itu lawannya kafir, bukan iman. Lawannya kafir itu syukur. Apa syukur? Syukur. Syukur. Syukur itu syukur. Membuka. Oh. Bahasa Arab asli syukur. Syukur itu. Itu membuka. Salah satu artinya membuka, terbuka. Lah kafir itu menutup, tertutup. Berarti selama ini pemahaman tentang syukur keliru kadang-kadang ya, Beb ya. Ya, bukan keliru. Oh, itu ana wong kesandung syukur gitu. Syukur gue. Jadi malah dia dapat hadiah itu ya, syukur gue. Jadi syukur itu kan membuka. Kita terbuka terhadap rahmat Allah, kita membuka, oh iya ini dari rahmatnya Allah. Itu syukur namanya. Lawannya kufur. Jadi kalau kita nuding wong liya kafir iki buktine apa? Nek ndek nganggo topi ya iku ya kafir topine. Nek nganggo jilbab ya, jilbab itu kafirnya, ngono to? Untuk menutupi wajahnya. Tapi pengertian kafir kemudian berkembang. Ada kafir. Selama ini kan orang mengatakan kafir itu non muslim. Ora. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan non muslim itu kafir. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan nek non muslim itu kafir. Sing ono dia kafir artinya kafir dalam arti musuh ya. Iya. Yang ada dia menutup diri, dia menolak terhadap sesuatu. Tapi dia kan enggak kafir karena Gusti Allah. Agama apa saja kan percaya Allah. Betul. Iya toh? Betul, betul. Nah, dia kafir terhadap kitab kita, tapi dia punya kitab sendiri. Iya. Jadi itu karena itu orang Arab dulu mengatakan kafir kitabi. Kafir terhadap kitab kita. Artinya belum tentu dia kafir terhadap Allah. Wong saiki muni kafir itu berarti ateis. Ateis itu enggak ono ning Islam. Islam itu enggak ada. Kafir itu tidak sama dengan ateis. Karena ateis kan enggak percaya Tuhan. Enggak percaya Tuhan, benar. Lah, wong Islam itu percayanya begini. Loh, kalau Anda enggak percaya Tuhan, berarti ada percaya yang lain. Iya. Nah, yang lain itu bisa Anda tuhankan. Mbah, harta, tahta, wanita, iya. Apa nih sing tangguh tata kuwi? Iya. Anu, tahta, wanita, Toyota, Innova. Innova. Kayak jajan gue juga. Nah, sekarang masuk akal ya. Teman-teman, ada lagu tentang kafir dan enggak kafir itu. Itu syair tanpa waton. Apa nggih? Aku paling seneng nek bareng-bareng, jadi kita terhubung. Kita nyanyikan bareng-bareng dan kita pahami maknanya. Syair tanpa waton itu dulu dianggap karyanya Gus Dur, tapi bukan. Suarane meh kaya Gus Dur, ning dudu Gus Dur. Mirip. Ya, iso? Syair tanpa waton. Iso gak? Thank you. Kata ngolloh itu saya temukan dari Mbak Lin. Suatu saat dalam satu dialog, gue kudu iso ngolloh. Saya baru sadar bahwa kata-kata ngalah di bahasa Jawa itu berasal dari kata-kata ngolloh. Saya tanyakan pada ahli-ahli bahasa Jawa kuno, di Jawa itu tidak dikenal kata kalah. Jadi orang-orang sing ngono iki menang tok pokoknya. Kata kosakata bahasa kalah itu gak eneng. Jawa nggih, Pak, Ibu. Jawa niku rahmat apa musuh? Ah nek rahmat ditampani. Nek perlu aku tak merono ben aku melu kodanan. Lha iya ta? Ah untuk udan iki seneng banget ya. Ah nek bengi kaya udan-udan padha wae. Telat guyune. Guyune telat. Aman. Enggak, keterdasannya kurang. Enggak, aku seneng nek kuwi mau. Seneng nek bab kuwi mau tak ya? Iya. Jadi teman-teman, ngalah itu kan ngalah menuju ke Allah. Jadi wong ngalah apa? Wong ngalah. Wong ngalah dhuwur wekasane. Luhur wekasane. Ayo wong aku ora Jawa, dene salah gak. Jane mau Jawa. Wow, ngene kok Jawa. Jadi luhur wekasane, wong berangkat ke Allah itu tidak ada yang kalah. Dan kalah itu dari kalah kaya Gusti Allah, kalah. Ngalah itu menuju ke Allah. Bahasa Jawa ini luar biasa. Omah, boleh ini basa Sanskerta, enggak ada kata omah itu. Omah itu dari ummah. Wong Arab ini muni bahasa Arab ummah. Orang Jawa dulu mengatakan ning di ummahmu di umatmu mana? Umat itu rumah itu bukan bangunan itu, tapi umatmu. Umatmu ini anak bojomu, keluargamu ini umatmu. Mana disebut ummah? Ummahmu di ning basa Jawa asli itu griya. Graha. Itu Sanskrit. Tapi ini ummah ini berasal dari konsep Jawa tentang Islam. Jadi luar biasa banget. Nah, kalau kita meninggalkan Jawa, mulanya ada istilah Jawa digowo, Arab digarap, ditambahi meneh Barat diruwat. Tidak ada kata-kata Islam di situ. Jawa, Arab, Cina, Jepang itu sejajar sebagai bangsa. Karena itu Arab digarap, bukan Islam. Berarti Arab itu bukan sama dengan Islam. Iya. Jadi yang digarap itu bahwa Islam diturunkan di Arab, ada faktor-faktor budaya Arab. Nah, itu perlu digarap ulang untuk disesuaikan dengan budaya Jawa, budaya Nusantara. Lah, kalau sekarang ada orang yang datang dari sana, datang-datang tiba-tiba merasa Islam itu harus seperti ini, lah itu orang sing ora Jawani, orang Nusantarai. Nah, itu perlu kita didik ulang, kita rangkul, kita ajak omong ape-ape. Janjane karepmu apa, Kang? Iya. Ojo tantang gelut. tanang gelut Indonesia bubar kuwi. Jadi teman-teman kita yang HTI, yang apa-apa itu orang yang ijek lagi sinau bung tekan kitab yang bar. Saya tahu mereka, mereka itu tidak tahu bahasa Arab, padahal enggak ngerti. Walaupun aku ya pada orang ngerti ini. Oh. Cuma menang nang irung ngono ya. Iya, karena orang-orang pertama menang irunge tok. Iya. Jadi ketika mereka pertama kedatang ke sini tuh kiai-kiai itu orang-orang NO sing kongkon nerjemahno kitab, mereka enggak bisa baca kitabnya. Jadi mereka itu orang yang tidak tahu. Perlu kita beritahu dengan baik-baik, halus, ojo ditantang gelut. Sama dengan orang salah, mosok wong salah jalan malah mbok jorok-jorokno. Salah jalan ya digandeng Mas, iki jalane salah Mas. Lah ngono to? Nah, nek kowe terusno ya kowe kejegur jurang, ngono to? Ora ditantang. Jadi teman-teman, sebelum kita asik nanti ngobrol, mudah-mudahan cahaya yang turun malam ini dalam bentuk hujan, iya, membuat kita lebih segar lagi. Iya. Dan kita akan untuk kesegaran itu karena ada peresmian guest host tadi istilahnya. Iya. Gus Zaifuddin. Guest host Umi As-Sa'adah. Kita akan potong tumpeng, bukan cuma guest host ini. Bukan cuma guest host ini. Iya. Kita potong tumpeng bareng-bareng nanti dikasihkan banser ya. Tapi tumpengnya bukan cuma guest host ini. Bahwa umat Islam itu rumah besar untuk siapapun datang. Ya. Umat Islam itu guest host besar, umat besar yang bisa merangkul siapa saja tanpa menyakiti. Gue nek diketak seneng ra? Wong enggak. Oh, aja ngetak wong liya. Oh iya. Gue nek tak oneni kowe pelek ngono seneng ra? Oh enggak. Walaupun pelek tenan jajane. Enggak. Sopo sing kandha? Wong ibu-ibu kene kabeh kandha aku ganteng. Wah, ya to. Bojone terutama omong sing ganteng. Sampeyan tak sing ngomong elek iki. Lah iya ngono kuwi. Kan enggak seneng to? Lah nek aku mbok omong elek yo gak seneng. Jangan umah besar. Kita tumpengi ini bahwa Indonesia itu menjadi rumah besar untuk siapa saja. Rahmah. Menjadi rahmah untuk siapa saja. Meskipun aku gak setuju nanti. Nanti kita dialogkan. Iya, iya. Sudah siap kanunya? Siap. Oke. Nanti kita setelah tumpengan ini kita akan dialogkan sedikit. Saya sebenarnya nanti teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita kritis sedikit. Istilah saya gak cocok dengan istilah Islam rahmatan lil alamin. Takok aku, kok gak cocok kenapa? Iya. Apa kok gak cocok? Loh, nek ono Islam rahmatan lil alamin kok berarti ono Islam tidak rahmatan lil alamin. Logika loh, kita bermain logika, ya, akal. Ya, ya, ya, ya. Nek ono Islam sing rahmatan lil alamin berarti ono Islam sing enggak rahmatan lil alamin. Loh, apa ono Islam yang tidak rahmatan lil alamin? Ha, iya. Padha karo bis, bis full AC mbek non AC. Lah iya. Lah iya masa non rahmatan lil alamin. Kanggo non barang. Islam itu prinsip besar. Prinsip besar. Islam itu yang ada di Quran, yang ada di ajaran Rasulullah, itu hanya buku kecil. Islam itu sejak Allah menciptakan alam semesta ini, sejak kun pertama, Islam itulah prinsip semuanya. Loh, kapan Islam bisa tidak rahmatan lil alamin? Wong alamin ini Islam. Alamin seluruh semesta ini Islam. Orang-orang yang orang rahmatan lil alamin. Nah, yang ada tidak boleh kita, karena itu Rasul yang sebutan rahmatan lil alamin dipakai hanya untuk satu kali di Quran. Istilah rahmatan lil alamin dipakai satu kali tok di Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ka di situ Nabi Muhammad. Ora tak utus Nabi Muhammad kecuali rahmat semesta. Jadi bukan Islam. Islam itu sudah rahmat. Nah, kehadiran Rasulullah itu menjadi rahmat untuk semua semesta. Pertanyaannya, kehadiran Rasulullah itu mau sejak 3 tahun itu tok apa selamanya? Karena sebutan Quran rahmatan lil alamin artinya Rasulullah sampai akhir zaman tetap menjadi rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk orang muslim, bukan hanya untuk orang mukmin, untuk semua manusia. Itu tafsir yang paling banyak. Mungkin Pak Manarul bisa ikut nganu bicara itu mungkin. Ya, ya. Aku soalnya gak ahli ya, Bu. Ahla. Ahla wa sahla. ahlan, ahlan, sok plesetan. Nah, iya, tiru-tiru awakmu soalnya. Ahlan. Jajar wong senengane kepleset ya yo. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sambut dulu tumpengan niatnya ya, niatnya ya. Ini kecil saja. Piye, Gus? Ini kecil, rumah Gus Hos ini kecil, simbolik bahwa Gus Hos itu menerima siapa saja, dan kita berdoa semoga umat Islam bisa menjadi Gus Hos, menjadi rumah besar untuk bangsa ini. Jadi tumpeng ini menjadi simbol. Mbah Lim ini ragelum mikir cilik, setahun saya mikir ini udah cilik sekaligus gede, gede sekaligus cilik. Nek mikir cilik-cilik upil kere jenenge itu. Pernah dengar ya? Lagi nek mikir cilik-cilik aku tok sing dipikiri. GR ini. Rumangsane nek cilik. Padahal gede kuwi. Dibandingno, kecil kan relatif. Monggo, Gus. Gus Saifuddin, monggo sinten ingkang badhe? Gus Suri. Monggo sinten kalian? Kula niki mung dados apa niki? Anu. Ayahanda Kiai Manarul. Soalnya pas rahmat turun dari langit, kita doakan semoga Indonesia menjadi rumah besar dan umat Islam sedunia bisa menjadi rumah besar buat umat manusia. Sinten ingkang donga rumiyin. Kyai Manarul kedah. Kyai Manarul dulu yang doa, kemudian enggak, jangan saya. Saya sudah terlalu banyak berkata, ini sudah meniren nih bahasa Jawa. Wah. Monggo langsung dengan wajah. Fatihah ya. Ya. Karena kita minta untuk Gus Hos, kita bareng-bareng saja berdoa. Tapi Fatihah saja lagi. Tapi di ihdinash shiratal mustaqim diulang 7 kali. Ping 7 nggih. Ihdinash shiratal mustaqim ping 7. Donga mudah-mudahan umat Islam Indonesia bisa menjadi tuan rumah Gus Hos untuk seluruh umat manusia. Karena sekarang umat manusia di dunia sedang bingung dan kita satu-satunya jalan keluar. Alaniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lewat ping pitune. Berarti memang dia usah ping pitu. Iya ta? Berarti enggak usah ping pitu lah. Gusti Allah gawe salahe cangkemku dilewatno. Jadi pengajian ini aja serius tok. Serius tok. Oh, darani wong aku pinter apa piye? Habis potong ping. Antum. Yang muda di belakang. Banser. Ya, mudah-mudahan menjadi doa kita yang didengar oleh Allah, diamini Rasulullah. Kalau Anda memikirkan Indonesia, kalau Anda memikirkan NKRI, NKRI akan memikirkan Anda. Indonesia akan memikirkan Anda. Ning Indonesia itu cuma wasilah. Jenengan sing duwe bojo seneng karo bojone ra? Heh? Seneng ta saestu? Seneng karo Gusti Allah ra? Heh? Seneng di Gusti Allah karo bojomu? Bingung jawabe. Dua-duanya dibagi loro 50%, 50%. Heh? Engko karo anake dibagi 3. 30%, 30%, 30%. Engko tanggane bagi 5, barbane engko bagi 50, bagi 100. Nggih ta? Mboten. Sedaya niki kedah dimulai cinta pada Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini uga aku. Kanjeng Nabi. Mencintai Rasulullah itu sama dengan mencintai Allah. Mencintai para kiai sama dengan mencintai Rasulullah, sama dengan mencintai Allah. Jadi urut-urutannya kudu jelas. Jelas. Gak entuk kowe gedekno kiai di atas Rasulullah, gak boleh. Karena kiai itu penerusnya Rasulullah. Anda mencintai kiai karena mencintai Rasulullah. Anda mencintai Rasulullah karena mencintai Allah. Anda mencintai anak Anda karena Anda mencintai Allah. Anda mencintai suami Anda, Anda karena Anda mencintai Allah. Jadi 100% cinta suami, 100% cinta Allah. 100% cinta Indonesia, 100% cinta Allah. Ora entuk 50%, 50%. Jadi nek ana wong muni Islam itu dan Indonesia itu kan beda. Sing kodho sapa? Sing kodho sapa? Ayo, kok gak bisa jawab. Orang Islam di Indonesia itu artinya tanah airnya Indonesia, nasionalismenya Indonesia, karena Gusti Allah ndokok kowe ning Indonesia. Anda wajib menjaga Indonesia. Nek bener. Nek ora bener wajib njegungi Indonesia. Njegungi iki kritik supaya semua berjalan secara seimbang. Sudah datang guru kita Kiai Doktor. Saya selalu kalau menulis doktor itu di belakang kiai. Jadi Kiai Haji Doktor. Kadang-kadang kamu kan Doktor Kiai Haji. Enggak, bagi saya kiai itu lebih tinggi daripada doktor, daripada profesor. Jadi nek jenengan nulis Kiai Haji Profesor, ojo profesor yang ngarep, profesor yang buri. Karena profesor itu cuma profesi saja. Kiai itu menyeluruh. Sudah hadir Kiai Haji Doktor Manarul Hidayat yang akan memberi siraman untuk kita semua, mudah-mudahan mencerahkan kita bagaimana kita menjaga keislaman kita, menjaga keindonesiaan kita seperti yang sudah dicontohkan oleh guru kita bersama Kiai Haji Muslim Rifai Imam Puro. Mbah Lim itu namanya sudah aneh, Muslim Rifai Imam Puro. Beliau sering menyingkat di Muslim RI. Ya tadi bahasa kan Muslim RI, Muslim Republik Indonesia. Jenenge wis mangandungi syarat. Jadi tidak salah kalau beliau menjadi salah seorang wali yang menjaga kesatuan Indonesia. Dan itu saya hakul yakin, ora mung tembung jari, karena berkumpul sekian tahun. Tapi waktu itu pun banyak wong Islam sing ora percaya nek beliau wali. Iku sing kodho yo padha waline. Mbah Lim iku wali, ning sing percaya malah Cina dhisik wong Islam ora percaya. Wong Islam iki percayane Gary Paul. Soale kakehan takon, kakehan ora percaya karo wong. Monggo. Wis. Durung. Iki Kiai. Lho iya. Keburu pegel iki. Tak tambahi ben saya pegel ya. Lho mic-nya yang bagus ini, itu mic elek. Sebab cekel kowe mic elek. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para ulama, para zuhama yang sangat saya muliakan, khusus para pejabat yang hadir pada malam hari ini, baik dari tingkat gubernur, bupati dan sebagainya, seluruh pengurus NU baik dari pusat sampai ranting, ini mewakili Caimin. Caimin ada di sana, nah Caimin di Jakarta diwakili oleh Gus Toha, Ketua Yayasan Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti, Ketua Yayasan Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Saifuddin Juhri, Ketua Dewan Pengasuh Al-Mukarram Bapak Kyai Jalaluddin Muslim, beserta putra putri cucu yang saya muliakan. Wabil khusus guru saya cucu Rasulullah Habib Anis, mudah-mudahan kita diajak ke surga ya Habib ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, saya enggak ceramah karena saya ini santrinya almarhum almarhumah waliullah Mbah Lip. Saya diajak oleh Gus Dur untuk menimba ilmu dari Mbah Lip sebelum Gus Dur jadi ketua umum PBNU. Alhamdulillah saya diberikan ijazah yang tidak diberikan kepada orang lain, termasuk sama Gus Juri enggak dikasih. Tapi saya dikasih alhamdulillah. Apa ijazahnya? Rahasia. Silakan nanti datang ke kamar saya kasih. Jadi saya murid lama, jadi kalau ke Jakarta selalu ngikutin Mbah Lim. Kesimpulannya bahwa NU maju ada sosok Mbah Hasyim Asy'ari sebagai pendiri. Yang kedua ada Gus Dur, pembaharu NU. Ada Mbah Lim, waliullah, guru spiritual NU dan bangsa. Tiga sosok inilah yang saya jadikan patokan perjuangan saya sampai sekarang pun. Semetan mawan nggih. Semetan berapa, Gus? Lama saya bertemu dengan Mbah Lim dan Gus Dur. Saya mendampingi Gus Dur aja hampir 15 tahun. Dari rambut sampai kepala saya kenal banget itu Gus Dur. Dan sampai sekarang sebelum meninggal masih punya utang sama saya belum bayar. Tapi sudah ikhlas kan sudah. Waktu meninggal kiai saya masih punya utang. Mau mati mikirin utang. Satu yang paling prinsip, inilah tokoh NU, seorang waliullah yang pikirannya hampir sama dengan Gus Dur, intelektual tapi spiritual. Apa yang diucapkan oleh Mbah Lim selalu terwujud. Saya ingat waktu di Jogja itu, insyaallah ada, mana mungkin Gus Dur jadi ketua umum PBNU, sedangkan tentara-tentara Orde Baru siap akan menerkam Gus Dur. Saya saksinya Pak, akan lolos dari udang jarum kalau Gus Dur selamat. Kata Mbah Lim, jadi selamat. Suka duka Gus Dur saya tahu persis, karena saya dengan beliau lama. Termasuk patokannya adalah Mbah Lim. Saya tanya kenapa itu tentang di apa di Joglo ada kalimat apa tadi? Joglo, perdamaian umat manusia sedunia. Ditafsirkan oleh Gus Dur, kiai, orang Jawa kan belum ngerti bahasa Arab. Makanya para waliullah dulu mempergunakan pakai bahasa daerah. Kata Gus Dur, kalau Wahabi pertama kali datang ke Indonesia, saya yakin mayoritas di Indonesia Hindu Buddha. Karena banyak bayar apa bakar kemenyan, syirik kafir musyrik neraka, syirik kafir musyrik neraka. Didesain oleh Wali Songo, di antaranya cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi yang berasal dari Hadramaut datang ke Nusantara, termasuk Habib Anis, ini cucu Rasulullah, dengan membawa Islam yang rahmatan lil. Itu yang dijoglo itu sebetulnya Qur'annya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Kemudian kedamaian dunia diciptakan wayang oleh Sunan Kalijogo. Ada Amarto, ada Astino. Padahal hadis Nabi itu, ad-dunya bustanun tajayyanat bi khamsati. Dunia ini akan tenang, damai apabila lima ini difungsikan. Yang pertama, bi ilmil ulama, ilmunya para ulama amalkan. Yang kedua, bi adlil umaro, pemimpin adil-adil. Kata Nabi, hancurnya umat-umat sebelum aku karena tidak ada keadilan. Sampai kata Nabi, kalau seandainya putriku satu-satunya yang aku cintai Siti Fatimah mencuri, aku sendiri akan potong tangannya. Lihat Rasulullah. Kalau mawon bu, tenang mawon, tenang gih. Enggak usah pelotot-pelotot begitu nggih. Saya wedi. Yang ketiga, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa ibadatul ubad, hamba-hamba masyarakat yang agamanya kuat selalu ibadah kepada Allah. Yang keempat, wa amanatit tujjar, para pedagangnya jujur boten curang. Yang kelima, wa nasihatil muhtarifin, para karyawan pejabat boten korupsi. Nggih? Nggih? Kalau hadis ini diamalkan, Indonesia mampu mendamaikan umat sedunia. Cuman kan paja'a iblis, datanglah iblis membawa lima bendera. Bendera hasud ditanamkan di samping para ulama. Sama-sama Islam kafir mengkafirkan, syirik mensyirikkan. Untung ada NU, alhamdulillah. Kalau enggak ada NU, enggak ada NKRI PE, enggak ada. Tunjukkan kepada saya selain NU, siapa yang pidato NKRI P? Kecuali Mbah Lim. Jangan NKRI aja, kiai. Masih semu, artinya masih subhat. NKRI P hasilnya ya AMD itu pencerminan NKRI dan Pancasila. Apabila rakyatnya aman, Allahumma, rakyatnya makmur, Allahumma, rakyatnya juga apa tadi, damai. Jangan yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Waktu kampanye, pilih aku, aku menang, sembako murah. Begitu jadi, minyak goreng naik, bensin, cabe, bawang, susu, susu, susu, susu, susu naik turun, susu naik turun. Kata ibu-ibu, susu naik. Kata bapak-bapak, turun. Yang benar, yang mana sih? Sampai jam pinten sih biasanya, Beb? Jam 1. Ini haul Islam apa sih di sini? Nanti barengan sama Habib ya. Kita duet, nggih. Nggih. Jadi kalau Indonesia akan mendamaikan umat sedunia, ikut konsep Nabi besar Muhammad. Yang pertama, ilmu ulama, ilmunya para ulama. Yang dihauli hari ini bukan sembarang orang. Ulama waliullah. Mautul alim, mautul alam. Wafatnya ulama kehancuran. Bupati meninggal, gantinya gampang. Gubernur meninggal, gantinya gampang. Presiden belum meninggal, ya mau ganti banyak. Kiai meninggal susah, boro-boro nyari ganti kiai, bib. Nyari imam musola susah sekarang. Main dorong-dorong, imamnya sakit, dorong-dorong. Paksa orang tua ngimamin, belum pernah jadi imam, berani baca kuliah, enggak selesai-selesai. Wala ana wala antum wala antum wala ana. Wala ana wala antum wala antum wala ana. Kata mamam lakum bah lakum. Lakum dinukum wala dong. Kata mamam amin maning kiye. Enggak biasa. Rokat kedua baca surat paling pendek, bib. Inna atoina kader maning, bib. Inna atoina akal kautar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna inna. Kata mamam inna lillahi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maaf, ini guyonan dari Gus Dur ya. Saya berani kalau sudah meninggal dia. Ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ada tiga wasiat Nabi. Kalau umat Islam pengen maju, Indonesia pengen menjadi perdamaian umat manusia dun. Yang pertama, Quran amalkan, hadis amalkan. Quran hadis tidak bisa diamalkan apabila satu tidak dilaksanakan. Al-ulama warasatul. Kita kenal haram halal karena ulama. Kita kenal haram ikhlas karena ulama. Kalau tidak ada ulama, mautul alim, mautul alam. Bapaknya orang alim, kehancuran alam. Saya sering ngobrol sama kawan-kawan menteri, sering ngomong sama presiden, wakil presiden, sering ngobrol. Reformasi mental, yes, NU mendukung 1000%. Tapi mana biaya untuk agama? Untuk tol triliunan, gedung triliunan, mana untuk ketuhanan yang maha esa? Mana? Mana? Mana? Pancasila 5, enggak mungkin 4 sila di bawah akan benar kalau ketuhanannya diabaikan. Khianat terhadap pendiri republik. Lagunya saja bangunlah jiwanya, bangunlah. Coba kalau kita nyanyi, bangunlah apa? Badannya, bangunlah jiwanya, Banser kamu. Ini kan mantan komandan Banser. Hebat Banser itu. Kelemahannya cuma dua. Yang pertama, enggak tahan lapar. Yang kedua, takut istri. Udah itu aja, udah mas. Enggak usah banyak ngomong. Ini mantan komandan nih. Biar keren begini. Orang-orang tahan ngeri. Makanya saya kasih duluan dia di rumah. Terus. Hanya NU didirikan oleh Mbak Syamsari dan kawan-kawan berdasarkan petunjuk dari Abu Khalil Penggalan melalui kiasan kotak, tasbih, tongkat. Kotak bikin organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Tasbih paham ahli sunnah wal tongkat NKRI. NU gak bisa lepas dari NKRI Pancasila, gak bisa. Tapi kan selama ini gak pernah dapat apa-apa. Presiden digaji, wakil presiden digaji, gubernur bupati digaji. Kapan pemerintah mikirin gaji Habib Anies? Jawab. Untung ada Muludan, untung ada Haul. Kalau enggak ada Haul itu bensin kiai dari mana coba? Jujur, kita jujur. tatkala genting kita diminta, tapi tatkala enak udah diem, jangan yang ngomong udah. Itulah Eno bikin proyek sendiri. Karena anggaran tidak ada, kita bikin muludan, haul, tahlil, Isra Miraj, nuzul Quran. Itu yang pertama, proyek Nahdlatul Ulama untuk menegakkan ahli sunnah wal jamaah, mengkokohkan NKRI P. Bayangkan Pak, tanpa itu. Makanya ke Endo enggak ada yang kurus, habis Anies aja gemuk banget. Seminggu tahlil enggak ada yang meninggal lagi, doa lagi. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan tetangga pondok yang tua mati tahlil lagi. Banyak proyeknya Endo, banyak. Kalau ayamnya banyak, doanya panjang, begitu ya Bibi. Berkatnya kecil pendekin, begitu kan. Nggak usah ketawa, udah kita sama-sama. Bukan heran kalau sekarang NU mempertahankan RI wajib harga mati dari dulu, bukan sekarang aja. Mestinya NU pikirin, amin. Ini pesantren yang bagus-bagus, rumah sakit yang bagus-bagus. Sekarang dunia aja menghargai pesantren NU, lembaga pendidikan yang bisa memberikan karakter dunia bagus, akhirat masuk surga kata UNESCO. Mereka meneliti 2 tahun di Indonesia, pesantren adalah model pesantren di Indonesia karena mengandung 4 unsur, learning to be, learning to head, learning to get. Ini ibu-ibu ngeretes nama apa tadi ya? Gak ada NU, gak ada pesantren, gak begini Indonesia. Makanya kata gue seru wasiatnya, partai boleh bubar, tapi NU jangan sampai bubar. Sebab kalau NU bubar, yang pertama demo orang-orang di kuburan yang sudah mati. Kok gak ada Yasin lagi? Kan katanya NU-nya bubar, itu lewat. Sampun guys ya. Luar biasa. Jadi ulama dulu, sekarang mana pemerintah daerah, mana anggaran untuk pesantren, untuk agama? Bangun dulu jiwanya, bangun dulu ya. Saya kan nangis, ada oknum anggota DPR RI Pancasila enggak hafal. Lantian dasmu bagaimana? Oknum DPR RI Pancasila enggak hafal. Sama aja gelar kiai enggak bisa baca Quran, setan itu saudara. Bayangkan. Mana kiai-kiai NU enggak nangis? Mana bisa menjabarkan Pancasila pe? Wong Pancasila ne maun boten hafal. Apalagi lagu Indonesia. Mana ada selain NU habis Maulid Nabi Indonesia Raya. Ayolah, kurang apa kepada NU? Kami tidak mau diadaptirikan lagi sekarang. Maaf saya lagi ini. Memang kalau wali ngomongnya ngaco begini. Dalam suatu dialog internasional, kenapa sih Indonesia aman? Luar negeri Timur Tengah tadi udah Habib Anies. Luar negeri itu terutama Timur Tengah, pemerintahan punya, tentara punya, polisi punya, politisi punya, suku banyak. Tapi kelemahannya tidak punya ormas seperti NU dan Muhammadiyah. Kalau di Indonesia, pemerintah punya, polisi punya, tentara punya, suku banyak, tapi punya NU, punya Muhammadiyah. Suku mana saja kalau ngaku NU harus taat aturan NU. Di sini hebatnya Indonesia. Makanya kemarin saya ketemu teman-teman kita, saya Din Padinsan sekelas sama saya. Jadi kalau Muhammadiyah sekarang dengan NU jangan dipikirkan masalah hilafiyah, masalah kunut tahlil, enggak laku sekarang. Sekarang apa bedanya NU dengan Muhammadiyah? NU merokok, Muhammadiyah tidak merokok. Udah gitu aja sekarang. Jangan ngomong guru tahlil, enggak mau dia. Sebab so, kalau NU ada dalilnya al ududu wajibun ba'dal makan. Makanya waktu rokok morito tuh kata Gus Dur, iris leher saya kalau pemerintah berani nutup rokok. Berapa triliun pajak dari rokok? Apalagi orang NU yang nanam, orang NU tembakonya yang kerja. Nanti orang ngerokok tuh saya kan di MUI banyak banget yang jenggot juga tuh. Haram mulu. Kata saya ngerokok tuh ada gunanya. Apa gunanya? Yang pertama pemberani. Berani apa Kiai? Berani minta. Cuma punya korek mana rokok begitu. Gak punya malu, orang gue izin. Yang kedua orang ngerokok tuh rumahnya susah kemasukan maling be. Kenapa? Watuk terus. Jam loro maling loro watuk, wow, masya Allah, urung turu, padahal watuk. Yang ketiga, kalau pengen awet muda, perbanyak merokok. Dijamin gak tua-tua. Kata saya begitu. Kok bisa Kiai? Lah bisa, orang sebelum tua udah mati. Begitu caranya. Kata orang NU, yang ngerokok mati, yang gak ngerokok juga mati. Begitu katanya. Mendingan ngerokok, udah ngerasain mati, ngerokok. Begitu katanya. Lah NU dilawan. Sebab apa kata saya? Orang NU ngerokok, ahli wirid, ahli torikot. Betul-betul. Semua kodiriah, naksabaniah, tijaniah. Jam 1 nih Allah, Allah, Allah. Rongewu capek kan dengan rokok. Muhammadiyah kapan wiri dekap. Apa lu sudah torikot kan sudah masa jam loro istirahat bengong ya orang enak. Makanya waktu saya ketua pembangunan gedung PBNU, Kiai datang. Kiai, ini lubang rokok mana? Kok AC semua? Saya gedein lubang rokok. Pokoknya tiap lantai rokok saya gedein. Kiai, ini ngerokok. Ya. Pokoknya saya enggak mau kalau enggak ada tempat rokok begitu. Jadi enggak bisa. Dalilnya Kiai itu al-ududu wajibun ba'dal makan. Rawahu Gus Dur. Sampai jam berapa sih, Bib? Ya Allah, benar. Rokok. Jadi mana ormas hebat? Makanya kayak NU Muhammadiyah kompak udah. Enggak mau lagi ribut. Karena dua bemper ormas ini. Saya katakan dalam seminar-seminar, Mbah Hasyim Asy'ari dulu berat mendirikan NU karena melawan Wahabi yang ada di Saudi. Pengurus NU sekarang lebih berat karena Wahabi sudah ada di Indonesia. Harus dipikirkan ini. Dan sudah masuk kampung-kampung, masuk perumahan-perumahan elit, masuk kantor-kantor yang semua menyebar fitnah. Pidatonya cuma 4. Bid'ah, syirik, kafir, neraka. Bid'ah, syirik, enggak pernah ngajak ke surga, enggak pernah. Allah, ciri-cirinya jenggot telu, celana yang ngatung. Terus-terus, saya ini Mbak Lim, jangan macam-macam. Terus-terus, masya Allah. Terus, nggih. Jadi kalau Indonesia pengen menjadi contoh perdamaian umat manusia, yang pertama ikuti konsep ulama, karena al-ulama warasatul. Tolong itu catat. Bahkan kata Nabi, ulama ummati ka'ambiya ibani Israel. Ulama-ulama umatku sama dengan para nabi Bani Israel. Asu anjing cinta ulama masuk surga. anjingnya Ashabul Kahfi. Kitmir, cinta dengan ulama, berjuang dengan ulama, susah dengan ulama, mati diajak masuk surga, najis mugolado, apalagi gitu. Hadirnya khol malam ini karena kecintaan kepada Mbah Lim, dan roh beliau hadir. Hadir, kata Allah, waliullah, orang yang jihad bisa bilang enggak mati, hidup, baru diberikan rezeki oleh Allah. Hadirnya ini karena cinta kepada seorang waliullah, Mbah Lim. Dan Mbah Lim tahu, kata Gus Dur, kiai, orang hidup itu kayak nonton TV. Orang yang di TV enggak ngelihat kita, tapi kita ngelihat yang ada di TV. Orang yang meninggal dunia tahu kelak beluk kita, tapi kita enggak bisa ngelihat orang yang mati. Kalau manusia bisa ngelihat orang yang mati, kata Nabi, tidak ada yang durhaka. Mbah Lim hadir, hadir malam ini menyaksikan kita. Cinta ulama, anjing cinta ulama, masuk surga apalagi kita. Makanya saya sampai akhir hayat, dan wasiat kepada anak keturunan saya, sampai akhir hayat NU jangan ditinggal. Mantu harus NU, walaupun kaya bukan NU, tendang. Gak mau, kenapa? Nanti saya mati gak dibacakin tahlil, rugi bener ya, masya Allah. So, ayo pemerintah kita, deketin NU, apa yang kurang? Apa yang enggak ada sih di NU? Sampun Gus, sampun, mau turun, enggak usah minum, mau dengan turun. Sampun. Nanti habis ini Habib Ani, saya makan, baru tidur. Saya begitu. Anak-anak saya ini ngikutin Abah Anis, ditari, mahatul maut, semua dari sana. Termasuk saya dari kecil. Makanya saya kalau enggak diizinkan duduk nih oleh anak cucu Rasulullah, saya enggak berani. Dahar kering jam 1. Oh, Habib Anis. Tuh. Ini ulama nggih. Nggih. Nggih. Nah, oleh Gus Dur, Gus Dur namanya juga. Lihat Sunan Kalijogo kiai menciptakan wayang, ada Astino, ada Amarto. Apa tuh Gus artinya Gus? Di ilmu ulama itu cerminan dari Yudhistira. Yudhistira ya. Bi Adil Umaro Bimo. Bimo tegas. Bisa Hotil Agnia diwakili Arjuna. Ibadatul Ubad Nakulo. Wa nasihatil muhtarifin Sedewo. Sedewo. Itulah qawamud dunya bi khamsati asya, kiai. Cuman kalau diterangkan oleh Sunan Kalijogo kepada orang Jawa, orang ngerti. Saya tanya, Gus, kenapa wali kan 9, Gus? Jawa Timur 5. Kenapa, Gus? Orang Jawa Timur yang geblok-geblok, yang benar-benar gitu. Kalau Jawa Tengah 3, orang Sendeng. Jawa Barat cukup 1, kakek saya, Gunung Jati. Segeble-geblenya orang Jawa Barat ngaji bisa. Kalau orang Jawa Timur enggak bisa, enggak bisa. Ini kata Gus Dur, ayo berani lawan Gus Dur sana orang. Seperti Cirebon. Bahasa Arab di Indonesia kan parjukna jadi parujakan. Fa'anjaina jadi panjunan. Fakalapna jadi pekalifat. Itu kata Wahabi bid'ah. Setan banget bid'ah terus. Kayaknya bid'ah terus. Datanglah Wali Songo, orang-orang Hindu biasa kalau ibadah ada apa namanya itu kemenyan ya. Ya. Keyakinan dia kan kalau tidak ada asap maka doa tidak diterima oleh Sang Hyang Widi. Dirubah oleh Wali Songo tetap kemenyan tetap betul-betul. Niatnya apa? Kata Nabi, kalau banyak orang harus perlu wangi-wangian karena keteknya mampu. Gitu Nabi. Tapi niatnya bukan untuk supaya diterima siang ini, tapi untuk kewangian lingkungan. Kata Wahabi, bid'ah. Makanya NU program yang pertama melestarikan kearifan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan syariah. Ini kata Wahab Ibn Hanis, Habib Anis, bid'ah neraka. Kapan Nabi mukul-mukul gendang? Hei jawab. Gong saja kan dua, kata Gus Dur. Gunggung, gergunggung, yang agung kudu angger, yang agung harus angger. Gunggung. Tapi kata Gus kelakar, kalau istri muda begitu kiai, kalau yang muda mah sering gunggung, gunggung, sama yang tua baru ger seminggu gitu kata ya. Kalau tanya Gus Dur sono. Itu kan gunggung, gunggung, ger, gunggung, gunggung. Ger kang agung kudu angger, kudu agung kudu angger, gunggung pak pak pak pak, itu semua kan ada artinya. Kata Wahabi bid'ah, Nabi enggak pernah mukul begitu, setan banget. Itu suruh Rasulullah disuruh ke neraka, bayangin Nabi Banis. Siapa lagi ngelih begini nih ngomong. Namanya ceramah diwali jadi penceramah juga wali ngaco enggak apa-apa. Lu enggak percaya awas gua bangunin Bali benar-benar. Deketin ulama artinya apa? Ketuhanan yang maha Esa. Itu persatuan Indonesia kerakyat yang dipimpin oleh hikmah dan status keadilan sosial. Itu baru benar kalau orang Indonesia percaya kepada La ilaha. Itu ini mah disumpah demi Allah pakai Quran, tidak akan korupsi demi Allah. Nanti kan di kuburan ditanya, wama imam muka, imam apa Quran? Diamalkan enggak? Enggak, kata mungkar, hajar kiri. Yes, betapa dalam Quran dijadikan sumpah pakai demi Allah. Makanya kemarin dalam rapat di Kabir Asia ya, ada ulama sepuh dari Banten, peristiwa Ahok itu ada hikmahnya. Yang pertama, orang Islam kan enggak pernah baca Quran, Al-Maidah 51. Begitu Ahok menghina, semua pada buka, mana Al-Maidah, mana Al-Maidah. Yang dibaca cuma Yasin Tabarok, Yasin Tabarok. Al-Maidah mana? Jangan cengah-cengah gitu, tetap bokik ya. Sebetulnya menghina Quran itu umat Islam. Di rumah ada Al-Quran. Kapan dibaca? Ayo jawab. Bu, bu, bu. Jujur nge, jawab nge. Seringan nonton sinetron apa seringan ngelihat Quran? Ayo jawab. Mutan jujur, suaminya kawin lagi. Allahumma. Bagaimana bapak-bapak setuju? Ibu-ibu. Jujur, jujur, seringan lihat sinetron apa seringan lihat Quran? Ayo. Jujur. Mbah Lim rawuh. Husuan nonton sinetron apa husuan baca Quran? Ayo jawab. Umur sudah 60 tahun salat kul yakul humululu. Nggak pernah naik-naik. Duhur kuliah kulhu, asar kuliah. Begitu maghrib kata malaikat paling kulhu lagi. Padahal kata Nabi, siapa umatku pengen ketemu Allah, sholat. Pengen ngobrol sama Allah, baca Quran. Kurang apa coba? Kita ngobrol dengan bupati asyik, ngobrol dengan presiden asyik. Betul apa betul? Ngobrol dengan yang menciptakan presiden enggak mau. Ketemu bupati kita gembira, ketemu gubernur gembira, ketemu Allah yang menciptakan bupati malas-malas. Ketemu bupati pakaiannya bagus. Ketemu Allah ya Allah. Kaos oblong. Allah diajak tinju. Setan. Istighfar. Kalau kembali mlaim horikul ada, kalau ketemu saya, apa kan pengen bagus? Ya semaunya aja, namanya wali. Pengen sugih kata kembali, enggak usah banyak-banyak. Pokoknya habis salat zikir Allahul Kafi terus baca. Betul apa betul? Subhanallah ni mal wakil, la haula, udah itu aja. Contohnya aku, enggak punya duit bisa bikin rumah, anaknya jadi-jadi karena Allahul Kafi. Ini baru-baru Allahul Kafi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Wah, ini ada dunia kebalik. Gitu katanya, masyaallah. Ulama deketin. Nggih. Nggih. Yang kedua, kalau Indonesia pengen mengatur manusia dunia, yang kedua biadlil umara, para pemimpin adil. Kata Nabi nanti di akhirat ada 7 golongan. Orang lain bingung dia nyebrang siratal mustaqim, karbal kil atib seperti kilat yang menyambar. Set. Siapa itu? Al-imamun. Selesai. Yang benar-benar, yang salah-salah. Allahumma, Allahumma, kata Mbah Lim, kalau adilan selesai, AMD beres. Walaupun pemerintah kita tidak baik, kata beliau nih, kalau rakyat aman, Allahumma, makmur, Allahumma, damai, udah. Walaupun pemerintah brengsek, rakyat aman kok. Kenapa raya teribut? Watangnya ngelih, ngelih, ngelih. Ini dulu nih. Yang ketiga, masyarakat yang ibadah. Allahumma, Allahumma, insyaallah. Ibadah ibu, bu, terutama ibu-ibu nggih, lihat kata Habib Anies, tantangan sangat besar dalam menghadapi globalisasi. Peranan ibu sangat penting untuk melestarikan Islam ahli sunnah wal. Dulu Rasulullah itu mengangkat wanita karena punya tugas mulia mendidik anak. Makanya Rasulullah ditanya, ya Rasul, siapa sih orang yang harus saya muliakan? Ibumu. Ibu, ibu, ibu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Ibu tiga, bapak. Ibu tiga, bapak. Ibu tiga, bapak. Bapak satu, ibu. Bagaimana bapak-bapak, setuju? Ibu-ibu. Maksudnya bukan bapak satu, ibu tiga. Bukan, itu hadis palsu. Maksudnya 75% pendidikan anak tergantung ibu. Sumbangsih mendidik anak dari bapak hanya 25%. Suami enggak benar punya anak 5, asal ibunya solihah rumah tangga tenang. Sebaliknya anak 5 suaminya alim, istrinya rusak, hancur. Makanya biasanya rumah tangga meninggal duluan suami dulu. Allahumma. Bib, bagaimana hukumnya nyumpain suami mati, Bib? Bu, sallu ala Nabi Muhammad. Teman saya satu kampus meneliti hadis ini, Bib. Kenapa sih rumah tangga yang meninggal umumnya suami dulu, jarang istrinya? Ternyata dua hasilnya, Bib. Satu jelek, satu bagus. Ini yang jelek nih, jangan ditiru. Kenapa suami meninggal duluan? Karena enek punya istri cerewet. Begitu yang pertama itu. Suami sudah tua, melotot mata duitan, setruk, bener-bener. Makanya ibu-ibu, bu, bu, kalau bosan punya suami, pengen membunuh suami, gampang. Yang pertama, belikan sate kambing 30, kasih durian 2, langsung pelototin, langsung setruk. Dan insya Allah ibu langsung ke neraka, tidak ditanya lagi. Allahumma. Ini yang benar nih, nggih. Kenapa rumah tangga suami meninggal duluan, ibunya belakangan? Sebab kalau suami meninggal, ibu hidup, insyaallah anak terurus. Allahumma. Punya anak lima, bapaknya meninggal, ibunya urip, terurus boten? Terus. Mana contohnya? Itu ayam. Ayam. Enggak ada papanya urip ayam. Pernah enggak ayam jago lihat nyari makan untuk anaknya? Urip. Sekarang anak kelima, bapaknya urip, ibunya mati. Hancur, apalagi kawin lagi, anak ora keurus nggih. Saya punya teman kiai meninggal istrinya. Nikah lagi jam 2 telepon kiai, kalau istri baru mantap. Begitu dia masuk. Nah, sekarang yang ngajar agama kasih mesti ibu. Sekarang ibu enggak bisa. Alhamdulillah ada pesantren. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan bapaknya cari nafkah, ibunya ngurus serta, anaknya titipan pesantren. Al Mutakin Pancasila Sakti. Kata Wahab ini, Pancasila Sakti, bid'ah, musyrik, begitu. Yang sakti cuma la ilaha. Bayangkan coba. Yang percaya kepada Pancasila Sakti, musyrik. Bayangkan, PBNU ini, ayo, sekarang ormas mana yang ngomong Pancasila Sakti? Habib Mbahlim? Muslim, nggak ada yang sakti kecuali Allah. Ilahulloh. Titipan ke sini, Allahumma. Kata Gus Johri tadi ngomong, alhamdulillah, kiai santri berkah, alhamdulillah, madrasah berkah, alhamdulillah. Kok hebat Gus? Karena masuk pesantren Al Mutakin Pancasila Sakti, kata Gus Johri nih, tidak dimintain biaya. Jadi yang masuk pesantren sini tidak dimintain biaya. Yang masuk pesantren sini, yang masuk. Begitu anaknya diterima, Allahumma. Ini kata Gus Dur ya. Itu anaknya tidak dimintain uang, anaknya. Bapaknya tetap boki, bapaknya. Ya konsekuensi punya anak, ya harus biayai ah. Nah kalau gak punya uang, jangan bikin anak. Makanya kalau bikin anak, tanya dulu, mas, gimana ini, ada gak uangnya? Gak ada. Ya udah jangan jadi, gencet di pintu, begitu. Santri. Gih. Nikmat punya pesantri, ya Allah. Tahu-tahu waktu di rumah kapan sholat berjamaah. Begitu masuk pesantren Al Mutakin Pancasila Sakti, 5 waktu berjamaah. Maghrib sampai isya ngaji. Kalau di rumah, bahkan tanya dulu Gus Dur, Gus gimana? Aduh, untung ada NU. Alhamdulillah. Pejabat lagi tidur, semua lagi tidur, kiai bangun. Bahkan sekarang NU kan punya santri hampir 27 juta seluruh Indonesia. Ngedoanya kayak Mbalim tadi. Barik lana fi Allah dina, barik lana fi rizkina, barik lana fi baladina Indonesia. Indonesia. Mbalim tuh ngomong Indonesia, Indonesia. Kan ngomongnya kayak Nabi Musa, Indonesia. Kita aja santrinya belum bisa kayak Mbak. Itu perjuangannya. Karena Bahlim ikhlas, Gus Dur ikhlas, Mbah Hasim ikhlas. NU akan menguasai dunia apabila semua ada keikhlasan. Insya Allah beres. Gus Dur jadi presiden bukan keinginan Gus Dur. Awas, saya saksinya. Karena darurat. Kalau enggak Gus Dur waktu itu, bagaimana jadinya Indonesia? Kata Gus Dur, sini hebatnya kiai buta aja jadi presiden. Begitu. yang melotot banyak. Ya begitu. Ingat, Gus Dur tidak punya niat untuk jadi presiden. Saya saksi. Emergensi. Begitu diturun, kata Gus, ya gak apa-apa. Orang Indonesia sudah aman. Secara fisik, pantasan saya jadi presiden. Saya kalau ngomong, Gus, mendingan saya jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, ikut Rasulullah. Yang pertama, derajat wanita ditaikkan. Allahumma, terutama janda-janda, jangan ada yang nganggur. Gitu, Gus Dur ketawa. Caranya bagaimana, Kiai? Bapak-bapak yang uangnya banyak wajib nikah lagi. Begitu artinya. Yang gak setuju saya hukum 5 tahun. Begitu artinya. Makanya gak jadi presiden. Begitu ada Gus Dur. Nah, waktu itu gak ada Gus Dur. Gak ada Bahlim. Semua ucapan Bahlim. Persis kayak Gus Dur. Saya sering protes. Gus, ngomong apa sih? Udah, diam aja. Tungguin 3 hari. Bahlim juga begitu. Tunggu nanti 5 hari, ayo. Sama itu sama. Punya intelektual kedekatan kepada Allah yang sama. Apa omongan Gus Dur dan Bahlim yang tidak terlaksana? Terakhir, insyaallah NU tetap akan menjadikan Islam yang rahmatan lil. Saya kalau datang ke Jakarta, datang ke daerah NU Islam Nusantara, apa sih kira Islam Nusantara apa sih? Kata saya Islam Nusantara itu NU kepolisian dan tentara. Udah begitu aja, udah dah. Udah gitu aja, udah. Jadi kalau NU polisi tentara kompak, yes, gitu. Bes, udah. Habis nerangin orang awam kan, bidah, enggak ada Islam Nusantara. Wah, bidah melulu. Jadi kalau saya ditanya, apa itu NU program Islam Nusantara? Islam artinya Islam Nahdlatul Ulama, kepolisian, tentara. Kalau ini kompak, beres. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nganti ngaplo ya. Ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang kehujanan mungkin bisa maju ke depan sini supaya kita asik nanti kita berdoa bareng kita. Kowe aja lungguh kene kowe. Ya, teman-teman, untuk menghangatkan suasana lagu apa ini? Ya, tadi Kiai Manarul sudah ngomong tentang Wali Songo dan lain sebagainya ya. Kita akan bahwa Indonesia ini kan bergerak karena dari awal para kiai, para wali-wali itu merangkul, tidak memukul, merangkul semuanya. Dan yang bapak ibu nggak kenal itu kan begini, di Cina itu ada gamelan bu, ada wayang bu, di Vietnam ada, di Muang Thai ada, tapi gamelan terlengkap ada di Jawa. Gamelan di Jawa itu setara dengan, kalau Anda sekarang belajar, setara dengan orkestra di Eropa. Pertanyaannya, yang menciptakan siapa? Para wali untuk berdakwah. Tapi kita wong Jawa malah saiki gamelan ra duwe. Gamelan sing apik-apik kuwi ono ning Amerika malah. Yang kita punya yang perunggu yang suaranya bagus, yang punya orang Amerika, orang Eropa. Wong Jawa dhewe wis lali karo budayane. Mulai jangan lupa budaya kita sendiri. Salah satu cara menghancurkan bangsa itu, jauhkan dia dari budayanya. Itu sudah berjalan sekarang. Wong Jawa lali Jawane, ora arti Jawane. Ning desa aku ketemu wong tak jak omong basa, malah artinya apa ya? Ora arti basa Jawa. Jadi ibu-ibu, ajari bahasa Jawa. Ajari bahasa daerah. Karena di sana terkandung banyak pengertian nilai-nilai yang sudah sangat islami. Yang kedua, kita ajari untuk menghargai ulama. Karena kalau sudah jauh dari budayanya, dan sekarang pada ulama dipotong. Ono kiai gede, diwelek-elek. Di media sosial, di media. Sehingga tidak ada lagi tonggak-tonggak. Tonggak-tonggak go cengkelan umat. Kaya yo elek. Akhirnya menjadi seperti buih di lautan. Karena tidak ada tonggak. Ulama itu warasatul anbiya. Kalau sebagian ulama menafsirkan, ulama itu seperti pasak bumi, seperti gunung-gunung yang menjaga supaya bumi tidak berguncang. Nek ulama'e dihancurke, pasti masyarakat ini buminya kocar kacir. Dan sekarang itu sedang dijalankan. Fitnah memfitnah antar ulama sehingga orang masih dipercaya. Dan orang masih percaya berbahannya gelutan. Di Suriah dimulai begitu. Di Suriah itu ulama-ulama pun gak ada cekelan sehingga hancur-hancuran. Di Afghanistan ini podo sak madhab Hanafi, podo sak madhabnya digawe gelutan antar ulama saling elek mengelek. Nengkene orang eneng Mbah Hasim As'ari dengan Kiai di Gresik, astagfirullahaladzim, Mbah Mbah Hasim itu dengan Mbah, wah ini komputernya rada kacau ini. Itu berbeda pendapat. Yang Mbah Hasim melarang beduk. Jadi nek saiki wong larang, Mbah Hasim itu dulu melarang beduk. Orang untuk beduk. Lah, Mbah siapa Gresik, lupa saya namanya. Itu membolehkan geduk. Lah, ketika Mbah Hasim datang ke Gresik, wong sing Gresik iki kongkon masang beduk kabeh untuk menghargai Mbah Hasim. Beduknya kongkon nyimpen kabeh. Mbah Hasim teko iki beduk disimpen kabeh. Aja ngerti untuk menghormati Mbah Hasim. Ketika Mbah lupa saya namanya, datang ke Jombang, wong Jombang kawan masang beduke pasang, gue menghormati dia. Antar kiai itu saling menghormati seperti itu, karena tujuannya sama. Nek tujuannya sama untuk umat, maka saling menghormati. Nah, saya ini saling gebuk mengebuk tujuannya bukan untuk umat, tapi untuk kepentingan-kepentingan lain. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita nyanyikan lagu dari Mbah Sunan Kalijogo, Ilir-ilir, supaya kita diingatkan kembali. Dan ini kan luar biasa, banyak lagu-lagu para wali itu dititipkan pada anak-anak, lagu dolanan, sehingga anak-anak itu nanti akan meneruskan ke sampai dewasa, terus menerus, satu sistem pendidikan yang luar biasa. Monggo teman-teman, Ilir-ilir. Basuh Gada tira, gada tira, kumitir beda etikir tendang mana, rumah kono, kanggo sepo mengko sore, upong padang rembulane, upong jembar kalangane, yo sura banjir. Mudah-mudahan banjir rahmat. Tapi sing banjir kok ngono tok, Beb. Sing buri ora banjir. Sing tok rahmat kae tok. Kowe melu rono wae. Ya, ya. Jadi kita lanjutkan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin salah satu hal penting dari Mbah Muslim itu bagaimana dia beliau habis-habisan membela NU. Dan itu sangat bisa dipahami. Indonesia ini jenjane ini basisnya pesantren. Sampai di akhir hayat beliau, beliau sangat peduli dengan pendidikan. Tapi sampai hari ini yang harus kita perjuangkan itu pesantren. Pesantren itu tadi disebut Pak Kiai Manarul, itu sistem yang sudah jadi yang terbaik di dunia menurut saya. Neng hari ini Indonesia dhewe ora patut peduli. Bahkan lulusan pesantren iki lho, ijek didiskriminasi. Golek gawean iki jek kangelan. Saya itu punya data statistik bagaimana setiap tahun itu minimal ada 18 juta lulusan pesantren dan itu tidak terakomodasi oleh negaramu kuwi. Artinya banyak hal yang harus kita tata sebenarnya. Ojo ngomong NKRI cok, tapi pakai P. Dan P itu kok munisirek itu gimana wong P itu ketuhanannya Maha Esa itu la ilaha illallah ya. Kok sirek ini ya? Itu wong bodong jenenge. Jadi kalau Anda mencintai Indonesia, mari kita hidupkan kembali pesantren. Caranya gimana? Kalau Anda orang tua, sekolahkan anak Anda di pesantren. Karena selama ini pengalaman saya, sistem terbaik untuk mendidik manusia itu ada di pesantren, tidak di sekolahan. Sekolahan ini minter noi gitu, neng minter ngapusi berbeda nih. Seng korupsi akeh gitu, cah-cah sekolahan. Neng cah pesantren nono. Neng mel, cah pesantren seng melu sekolahan gitu loh. Jadi teman-teman, karena apa? Pesantren itu mendidik manusia, bukan mencari ilmu tok, tapi manusia utuh. Ilmu itu satu bagian dari keutuhan manusia. Jadi kalau kita mau, tadi sudah banyak diungkapkan oleh Pak Manarul, yang saya ingin tambahin itu janjinya tentang Gus Dur. Gus Dur itu hidupnya penuh guyon, sehingga meninggalnya dengan guyon sekali. Jadi Gus Dur kan saya ingin ijek guyon. Malaikat ini orang iso nyedai. Mungkar nangkir kan saya ingin orang iso nyedai nakoi Gus Dur. Bingung malaikatnya. Pertanyaan kubur itu sampai hari ini enggak dijawab oleh, enggak bisa dijawab. Malaikatnya bingung. Angger meh nyedak ana wong. Kan katanya kalau makam dimakamkan 7 langkah ditinggal, mungkar nakir datang bertanya. Lah nganti dimakamkan nek saiki kuburane Gus Dur iki ora tau sepi wong. Lah malaikatnya kan tengok-tengok ning pinggir. Iki piye to? Kok malah angger nyedak rene? Dadi buyon wis iki. Agar menyedak ana wong, nyedak ana wong. Berbare Gusti Allah niki perlu ditakoki napa mboten sih? Wis jarke wae kae candakel kae dadelke wae ngono. Jadi hidup meninggalnya pun penuh dagelan. Dan NO itu menyenangkannya kan begini. Di dunia ini enggak, saya enggak pernah ada masuk kemana saja deh. Negara maju, negara setengah maju, negara setengah mati, ora ana pengajian koyo ngene iki. Orang sebegini banyak sampai malam. Anda ke Malaysia aja ngumpul wong 10 ora iso. Wong 20 kuwi ora iso. Ning kene wong semene akeh dan masih berlangsung sampai sekarang. Sing mbok golek iki janjane apa rek? Do kumpul ngene iki. Hah? Berkat ya. Berkatnya Allah. Jadi ya mergo ning omah ora ana gawean. Jadi nganggur. Ini enggak ada di manapun. Negara manapun enggak ada pengajian seperti ini. Wong nganti tengah wengi lungguh glesetan ngene iki ora eneng. Dan ini yang menyatukan dari dulu sampai sekarang, menyatukan umat dengan ulama, menyatukan umat satu umat dengan jamaah yang lain. Sehingga kohesi artinya Indonesia ini wis ah, pemerintahnya mbok rampok, pemerintahnya mbok cekel, mbok untang-anting, ning Indonesia enggak akan bisa dihancurkan karena rakyatnya yang kuat. Bukan pemerintahnya yang kuat, bangsanya yang kuat, bukan negaranya yang kuat. Dan negara itu dibentuk oleh bangsa yang kuat. Nah, mergo wis rodok wengi, kita tutup dengan doa. Nanti bareng-bareng setelah Pak Kiai Manarul berdoa, kita bareng-bareng dengan teman-teman sampak gusuran. Apa ilah-ilah sapa nganu? Astagfirullah ya. Ilah-ilas ya. Yang pakai nganu itu, oh gak lah si dagelan gak lah ya. Aja ngomong dagelan terus dong. Lo ono lagu yang disiapkan dagelan tapi oh. Udan, mosok dagel wong udan, udan didagelke. Saya minta Pak Kiai Panjenengan yang berdoa. Kemudian nanti teman-teman bersama seluruh jamaah beristighfar. Ilah-ilas apa istighfar? Ibu-ibu, yang hafal gampang hafal istighfar ya. Astagfirullah ya. Oke. Jadi bareng-bareng dengan niat ikhlas betul untuk berdoa ya. Minta ampun, bukan minta ampun untuk Anda tok, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia, untuk seluruh umat manusia dunia. Monggo. Al-Fatihah. Sarang-sarang nggih, suarane bagus. Ya Rasulullah, Salamun alaik ya Rabbi asya Raji Al-Fatiha Jirutal Alamin Ya Uhayl Al-Jud Diwal Karami Ya Jud Diwal Karami Ya Rasulullah Salamun syafaatil fatihah wa bijahil fatihah amin ya rabbi bil mustafa balig maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin wal habibul ladhi turja syafa'atuhu bi kulli hawli mina ahwalil mutaimin Allahumma inna nas'aluka salamah fiddin wa dunya wal akhirah wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alayna fi syakaratil maut اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمنا ورحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا المغفور لهم باقي المسلمين اللهم بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في معيشتنا وبارك لنا في ذريتنا وبارك لنا في مهادنا المتقين فانسل سكي برحمتك يا أرحم الراحمين وبارك لنا في بلدنا إندونيسيا يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهرج الكفرة والمشركين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا يا الرحمن الرحيم يا الله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا يا الله يا رب العالمين اللهم إنا as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni ya Allah muqimas salati wa min dhurriyyati, rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur. Allahumma ya Allah ya Rabbana inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bishiril Fatiha. Dumateng para tamu undangan pun aturi rama-rama wonten ing aula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan, sebelum kita akhiri satu pengumuman, hadirilah harlah Zamuna yang ketujuh dan safari Zamuna yang ke-72 serta bakti sosial yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 pukul 12 pada duhur, tempat halaman Masjid Royal Salihin Batur Jabar Katen, dengan pembicara Bapak Dr. Andes Kyai Haji Muklis Ustaz dari Klaten, bersalawat bersama Habib Umar bin Ahmad Bafakih dari Purwokerto, dan diharapkan pakaian bernuansa putih. Hadirilah majelis zikir dan solawat rutinan selapanan putaran ketiga empat Jamiah Safari Al Berjanji Mabiso masyarakat senang zikir dan solawat hari Sabtu Legi malam Ahad Pahing tanggal 6 Mei 2017 jam 19.30 WIB bertempat di Sajen RT201 Sejen Trucuk Laten, dengan pembicara Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Dr. Ades Habib Hasbullah dari Banyu Biru Semarang. Hadirin hadirat yang dimuliakan, usai sudah acara majlis doa, zikir, tahlil dan solawat untuk negara kesatuan Republik Indonesia Pancasila, aman, makmur, damai pada malam hari ini, marilah kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.